بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita nikmatnya dan mencurahkan kepada kita karunia-Nya. Di mana pada pagi yang cerah ini Allah Azza wa Jalla satukan dan Allah Tabaraka wa Taala kumpulkan kita di majlis yang mulia. Semoga Allah curahkan kepada kita karunia dan rahmat-Nya. Amin. Pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan membahas Al-Arba'in, yaitu 40 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum saya masuk kepada pembahasan hadis al-awwal, yaitu hadis yang pertama, penting sedikit saya ketengahkan di sini bahwa pengumpulan al-hadith dalam sebuah tulisan menjadi 40 al-hadith sebelum al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu telah ditempuh oleh para ulama-ulama sebelumnya. Artinya, al-Imam An-Nawawi bukan orang yang pertama kali menghimpun 40 hadith. Sebelumnya ada Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dan sebelumnya juga ada Al-Imam Ibn Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala dan para ulama-ulama lainnya sebelum Al-Imam An-Nawawi juga mengumpulkan hadith-hadith menjadi 40 al-hadith. Dan itu semua ditempuh oleh para ulama kita rahimahumullah dalam rangka untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Dan di sana ada hadis yang mengabarkan akan keutamaan menghimpun dan menyampaikan 40 hadis kepada umat. Menjaganya, itu menjaga 40 hadis ini kepada umat. Dan juga menghafalnya dan menghafalkannya kepada umat. Dan datang dari banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hadis tersebut adalah hadis yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi ittafaqa al-huffaz, bahwa para huffaz itu sepakat akan kelemahan hadis tersebut. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah dalam menghimpun 40 hadis ini beliau tidak bersandar kepada hadis tersebut, melainkan bersandar kepada keumuman hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan akan keutamaan penyampaian hadis-hadis. Seperti misalnya hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup populer, di mana beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Nadzara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha." Semoga Allah Azza wa Jal cerahkan wajah seseorang yang dia mendengar hadisku, kemudian dia memahaminya, lantas dia menyampaikannya. Hadis ini kita dapati bahwa orang tersebut mendapatkan pujian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan oleh karena apa? Yaitu disebabkan oleh karena dia menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan oleh karena dia mendengarnya, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ada 13 ulama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang menghimpun 40 hadis-hadis An-Nabawi. Cuma mungkin di kita ini lebih dikenal karyanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Lebih dikenal karyanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan para ulama tersebut menulis kitab Al-Arba'in sesuai dengan topiknya yang mereka pilih. Sebagiannya ada yang menulis dalam perkara zuhud, 40 hadis tentang zuhud. Yang lainnya ada yang menulis 40 hadis tentang adab. Yang lainnya ada yang menulis 40 hadis tentang masalah al-jihad. Akan tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kitabnya ini memiliki karakteristik tersendiri. Yaitu di mana beliau menghimpun 40 hadis ini, dan terdapat pada ke-40 hadis tersebut kaidah-kaidah agama yang mencakup perkara-perkara itu seluruhnya, mencakup perkara-perkara itu seluruhnya. Oleh karena itu, kitab al-hadith al-arba'in an-nawawiyah dia mendapatkan tempat yang terhormat di hati kaum muslimin. Kita dapati kaum muslimin dari semua mazhab dan dari semua golongan, seluruh mereka mayoritasnya menghafalkan al-hadith al-arba'in an-nawawiyah ini kepada para murid-muridnya, kepada para mad'unya. Dari sini kita ketahui bahwa hadzal kitab, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dia memiliki kedudukan yang cukup terhormat di hati kaum muslimin. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau memotivasi kepada kaum muslimin jami'an dalam ucapannya. Beliau mengatakan, "Wa yanbaghi li kulli raghibin fil akhirah an ya'rifa hadhihi al-ahadits." Dan sudah sepatutnya bagi orang-orang yang menghendaki negeri akhirat, itu menghendaki keridhaan Allah Azza wa Jalla, untuk dia mengenal hadis-hadis ini. Lima ishtamalat alaihi minal muhimmat, karena pada hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah yang beliau himpun di sini, itu terkandung dalamnya perkara-perkara yang penting dan perkara-perkara agama yang dibutuhkan oleh kaum muslimin jami'an. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-hadis al-awwal berkenaan dengan al-hadis yang pertama adalah hadis yang berbicara tentang an-niyat. Adalah hadis yang berbicara tentang niat. Saya rasa banyak dari kita sudah menghafalnya, mungkin anak-anak kita sudah juga menghafalnya, atau mungkin anaknya hafal, bapaknya belum hafal. Ada yang seperti itu. Semoga kita juga tidak kalah sama anak-anak kita. Karena al-hadithul awal dia memiliki ya, kepentingan yang tersendiri. Dia merupakan hadith yang penting. Sampai-sampai para ulama rahimahumullah, mereka ketika mereka menulis kitab, mereka menempatkan al-hadithul awal ini, yaitu hadith tentang niat ini, sebagai hadis yang pertama dalam karya-karya tulis mereka. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan sudah sepatutnya bagi seorang yang menulis sebuah ilm untuk meletakkan hadis tentang niat ini di awal kitab. Di awal kitab. Hadis ini adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau dalam kitabnya An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu, yaitu perbuatan-perbuatan itu, karena amalan di sini artinya adalah perbuatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu binniyat, dengan niatnya. Dia itu dengan niatnya. Wa inna malikulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kata beliau alaihi salatu wassalam melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya, "Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasul-Nya. "Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yanfi'uha." Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau karena wanita ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini termasuk hadis yang fard, hadis al-ahad, dan bukan termasuk dari hadis yang mutawatir. Di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yastadil, berdalil dengan hadal hadis, berdalil dengan hadis ini dalam perkara al-i'tiqad, dalam perkara al-aqidah, dalam perkara al-ibadah. Dan ini merupakan aqidah Ahlus Sunnah, aqidah kita, bahwa hadithul ahad, yaitu yang bukan mutawatir, dia merupakan hujjah dalam perkara aqidah. Dia merupakan sandaran yang valid dalam perkara akidah. Dan yang menyelisih dalam perkara ini adalah kelompok dari kalangan al-mu'tazilah, yang mensyaratkan bahwa sebuah hadis untuk dijadikan sebagai hujjah dalam perkara akidah itu harus merupakan hadis yang mutawatir. Dan ini adalah perkara yang keliru. Dan sebagaimana Al-Imam An-Nawawi, begitu pun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan juga para al-ulama yang lainnya. Dan beliau, yaitu Al-Imam An-Nawawi, ketika beliau menempatkan hadis tentang niat ini bukan tanpa maksud. Ketika beliau membuka kitabnya dengan hadithul awal, yaitu hadis tentang niat ini bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Beliau jelaskan dalam keterangannya akan maksud dan tujuan beliau meletakkan hadis tentang niat di awal kitab. Kata beliau rahimahullahu taala, "Innama bada'tu bihi ta'assiyan bi a'immatina." Sesungguhnya kami mengawali kitab ini dengan hadis ini itu dalam rangka mencontoh para imam-imam kami, "wa mutaqaddimi aslafina minal ulama," dan para pendahulu kami dari kalangan para ulama, "tanbihan lit-talibi ala tashihin niyyah," yaitu sebagai catatan dan sebagai peringatan kepada seorang pelajar untuk meluruskan niat, untuk meluruskan maksud, untuk meluruskan tujuan. "Wa iradatahu wajha Allah ta'ala bi jami' a'mali al-barizah wal khafiyah." Dan juga kata beliau, untuk meluruskan maksud dan tujuan mereka, agar maksud dan tujuan mereka dalam segenap perbuatannya dan dalam segenap ucapannya dan dalam segenap aktivitasnya tidak mengharapkan kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga di tempat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita dan Allah Jalla wa Ala satukan kita dalam acara ini semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menerangkan tentang keutamaan hadis niat ini. Beliau mengatakan dalam salah satu ucapannya tentang hadis niat ini, beliau mengatakan yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban min al-fiqh. Bahwa hadis ini itu masuk ke dalam 70 bab dari ilmu fikih. Nah, dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan huwa thuluthul ilm. Hadis niat ini merupakan sepertiganya ilmu. Dan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini itu yushbih, serupa dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ahmad dalam salah satu ucapannya. Beliau mengatakan usulul islami ala thalathati ahadith. Pokok-pokok ajaran Islam itu berporos kepada 3 hadis. Dan apa yang dikatakan oleh para ulama dalam menghimpun dan menyimpulkan ilmu itu merupakan kunci-kunci bagi kita para talabatul ilm untuk memahami agama kita. Untuk kita memahami agama kita. Karena ketika dikatakan bahwa pokok ajaran Islam itu dia berporos kepada 3 hadis, maka dalam gambaran kita Islam itu mudah atau Islam itu sulit? Mudah sekali, masya Allah. Islam itu begitu mudah. Apa 3 hadis tersebut? Yang pertama adalah hadisnya Umar. Tentunya adalah hadis kita ini, hadis yang pertama. Yaitu hadis tentang niat. Yang kedua adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu hadisnya yang keempat dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang cukup populer di kalangan kita di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara kami ini yang bukan darinya maka itu tertolak. Dan yang ketiga adalah hadisnya Nu'man. Itu hadisnya An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu taala anhu yang menerangkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Yang pertama adalah hadis tentang niat. Kemudian yang kedua adalah tentang agar amalan kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah penjelasan tentang sub-sub dalam agama. Yaitu tentang perkara yang halal dan tentang perkara yang haram. Yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bahwa poros agama kita itu dia kembali kepada 3 hadis. Masya Allah. Dia kembali kepada 3 hadis. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala yang kesimpulan dari perkataan beliau. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, agama ini itu seluruhnya kembali kepada 3 perkara. Yang pertama adalah mengerjakan perintah Allah. Yang kedua adalah apa? Adalah meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, berhati-hati dari perkara-perkara yang syubhat. Dan ini, 3 perkara ini terkandung dalam hadisnya Nu'man. Terkandung dalam hadisnya siapa? Hadisnya Nu'man bin Bashir yang mengatakan bahwa halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada yang mutasyabih, ada yang sama. Kemudian kata beliau, dan mengerjakan ini, mengerjakan ya, kandungan dari hadis Nu'man bin Bashir ini itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan 2 hal. Kecuali dengan 2 hal. Demikian kata Imam Ibn Rajab. Yang pertama adalah apa? Adalah muwafaqatu sunnah. Adalah sesuai dengan sunnah Nabi ya fi dhahir. Secara penampakannya ya, secara pelaksanaannya itu cocok dengan apa yang dituntunkan. Juklaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dikandung dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa difahami? Baik. Yang kedua adalah dalam mengerjakannya fil batin, dalam hati harus karena Allah dan mengharap wajah Allah Azza wa Jal, dan itulah yang dikandung dalam hadisnya siapa? Dalam hadisnya Umar. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa agama ini kembali kepada tiga hadis, yaitu hadisnya Umar, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan yang ketiga adalah hadisnya An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niat. Hadirin muliakan Allah Azza wa Jalla, amalan di sini sifatnya umum, yaitu mencakup ketaatan-ketaatan kepada Allah, itu dari perkara ibadah dan juga dari perkara al-muamalah. Nah, ini adalah pendapat ya al-mutaqaddimin atau jumhur al-mutaqaddimin dari kalangan as-salaf. Maka amalan yang merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ya seperti misalnya puasa, seperti misalnya salat, seperti misalnya zakat, orang yang mengerjakannya itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila terpenuhi syarat-syarat diterimanya amalan, yaitu al-ikhlas wa muwafaqatus sunnah, dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari perkara adat seperti misalnya ya makan, seperti misalnya minum, seperti misalnya berpakaian dan seterusnya, maka orang yang melakukannya juga akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla apabila dalam mengerjakannya dia meniatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayuhal hadirin dimuliakan Allah, niatkan ya ketakwaan kepada Allah ketika kita makan, kita bahwa kita makan hanya ya semata-mata bukan untuk mengisi perut yang lapar, melainkan juga untuk at-taqawwi fi ta'atillah, untuk kita bisa ya semakin kuat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita mampu untuk mengerjakan ya perintah Allah Azza wa Jalla, semakin kita mampu untuk meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Maka al-a'mal dalam hadis ini itu 'am. Ya, mencakup al-ibadah dan juga mencakup adat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan yang umum tadi yang mencakup ibadah dan juga mencakup adat, ya, itu binniyat. Apa maksudnya binniyat? Artinya adalah mu'tabaratun, ya, apakah dia itu dianggap sah? Apakah dianggap merupakan amalan yang rusak? Itu tergantung kepada niat. Tergantung kepada niat yang melatar belakangi seseorang dalam mengerjakan amalan tersebut. Apakah niatnya ya itu baik, maka ini akan mempengaruhi amalan tadi. Ya. Ataukah niatnya buruk, maka juga akan mempengaruhi status dan kualitas amalan yang dia kerjakan itu. Bisa difahami sambil di sini ayuhal hadirun. Maka di sini kita ketahui pentingnya peran niat dalam amalan, karena tidaklah semata-mata ya suatu amalan itu dilihat kepada bentuknya saja, seperti misalnya as-salat muwafaqatus sunnah, dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi jikalau niatnya itu bukan karena Allah, maka amalannya itu akan rusak dan tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang misalnya dia makan, akan tapi makannya dia untuk mengisi kelaparannya, kemudian setelah itu dia mau nyolong, maka makannya dia itu ya bukan lagi mubah, melainkan menjadi haram, dan dia akan diganjar karena makannya itu ya yang diniatkan dengannya suatu amalan yang buruk, dia akan diberikan kepadanya ya catatan berupa dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita ketahui pentingnya peran an-niyah. Dan niat secara bahasa artinya adalah al-qasdu, yaitu maksud ya dan tujuan dan iradah dan kehendak. Dan tempatnya adalah fil qalb. Tempatnya niat itu di mana? Dalam hati. Tempatnya niat itu dalam hati. Dan niat dalam penggunaan ulama, dalam penggunaan al-ulama terhadap kalimatun niyah, ya itu ada dua makna. Ada dua makna. Yang pertama adalah tamyizul ibadah ba'duha an ba'd. Niat sebagai pemisah antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Yang ibadah yang satu dengan yang lainnya. Ya, seperti misalnya, ya, puasa qada'ur Ramadan. Ya, di luar Ramadan seorang ingin mengqada Ramadan. Kemudian dia puasa dari sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Maka puasa qada Ramadan ini tidak bisa dibedakan, ya, dengan puasa Senin Kamis, misalnya dia lakukan itu di hari Senin atau dia lakukan itu di hari Kamis, tidak bisa dibedakan. Karena apa? Karena secara penampakannya, ya, itu sama dan serupa. Tapi yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah an-niyatu fil qalb. Adalah niat di dalam hati. Maka niat, ya, sebagai fungsi yang pertamanya adalah sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Dan dia juga, selain daripada itu, sebagai pembeda antara ibadah dengan adat. Sebagai pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Seperti misalnya, antum mandi junub misalnya. Itu ibadah. Ya, apabila antum ingin, ya, bersih-bersih, kemudian antum ingin mengerjakan sholat dan seterusnya. Dia menjadi ibadah. Dan tidak bisa dibedakan secara penampakan, ya, sama-sama ambil handuk, sama-sama beli sabun, sama-sama masuk kamar mandi. Dengan mandi litanadzuf. Dengan mandi untuk apa? Untuk sekedar bersih-bersih. Sekedar untuk agar at-tabarrud. Antum kegerahan, antum mandi. Nah, yang pertama adalah ibadah. Yang kedua adalah adat. Adalah adat. Ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Begitupun juga misalnya makan. Ya, seperti misalnya makan di pagi hari atau makan, ya, di tengah malam. Ya, jam 3, ya, malam, jam 4 malam misalnya, atau jam 4 pagi. Tidak bisa dibedakan bahwa ini adalah makan sahur dengan bahwa ini adalah sekedar karena lapar. Yang membedakannya hanya apa? Hanya niat. Maka yang pertama, ayuhal hadirin dimuliakan Allah, niat itu sebagai pembeda antara ibadah dengan ibadah yang satu dengan yang lain, dengan yang ibadah yang lainnya, dan ibadah dengan adat. Kemudian yang kedua, bahwa kalimat niat, ya, dalam penggunaan para ulama kita rahimahumullah, ya, itu juga sebagai pembeda lainnya. Apa yang saya maksud di sini adalah seperti yang dijelaskan oleh al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, bahwa niat itu membedakan kepada siapa amalan itu kamu tujukan. Kepada siapa amalan itu kamu tujukan? Apakah karena Allah saja dan itu adalah yang seharusnya, ini adalah at-tauhid dan ini adalah Allah tauhid, atau karena Allah dan ikut di situ selainnya? Nah, ini adalah apa? Allah syirikan kepada Allah Azza wa Jal. Seperti orang yang mengerjakan sholat karena Allah dan juga masuk dalam niatnya di situ niat untuk dipuji. Nah, atau dia lakukan ibadahnya itu bukan karena Allah sama sekali, melainkan karena makhluk. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Dan niat dalam pengertian yang terakhir ini, ayuhal hadirun dimuliakan Allah, yaitu di mana niat sebagai pembeda. Kepada siapa amalan itu kamu tujukan? Apakah kepada Allah saja? Atau kepada Allah dan masuk di situ selain Allah? Atau kepada selain Allah? Niat dalam pengertian yang kedua ini, itulah niat yang banyak terdapat dalam ucapan ulama ussalaf yang mengingatkan kepada kita untuk mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah dan mengikhlaskan amalan kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal hadiyun dimuliakan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini merupakan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apabila yang dia niatkan itu kebaikan dalam amalannya, ya, maka yang akan dia dapatkan pun juga kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, apabila yang dia niatkan dalam amalannya itu adalah keburukan, maka yang dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla juga adalah keburukan. Dan apa yang beliau katakan sallallahu alaihi wasallam dalam penggalan yang pertama ini merupakan kaidah umum. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dinilai sesuai dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan dia berlaku dalam semua amalan ibadah. Berlaku pada semua ibadah apapun itu. Apapun itu. Dan juga berlaku pada al-adat. Seperti tadi telah diketengahkan bahwa amalan di sini mencakup ibadah dan juga mencakup adat. Ya, dia berlaku pada perkara-perkara ibadah dan juga perkara-perkara adat. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sabdanya selanjutnya beliau mencontohkan dengan satu amalan yaitu al-hijrah. Beliau mencontohkan dengan apa? Dengan hijrah. Dan apa yang beliau contohkan ini itu sebagai mi'yar, sebagai ukuran bahwa amalan apapun itu serupa dengan hijrah. Serupa dengan hijrah. Antum bisa ya golongkan seperti misalnya sholat antum, puasa antum, hajinya antum, ya talabul ilminya antum, hadirnya antum ke kajiannya dan seterusnya dari amalan-amalan qata'atan. Buah kondisinya itu seperti hijrah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mencontohkan dengan satu amalan. Akan kaidah yang umum yang tadi beliau katakan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Hijrah adalah amalan ketaatan. Dan terjadi dalam Islam dua kali. Yang pertama adalah hijrah ya, dari negeri ya, yang dipenuhi dengan rasa takut ke negeri aman. Itu hijrah ke Habasyah. Dan yang kedua adalah dari negeri Al-Kufur, yaitu Mekah, ke negeri Al-Islam, yaitu Madinah. Dan ini adalah hijrah. Hijrah yang kedua. Secara pengertian itu adalah attar. Hijrah secara pengertian adalah attark, yaitu meninggalkan. Dan dia merupakan ketaatan dan tidak ada lagi hijrah ya dari Mekah ke Madinah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kenapa? Ya karena ya Mekah itu selamanya akan tetap tinggal sebagai negeri al-Islam sampai hari kiamat. Ini yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau katakan dalam hadis yang lain, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah fathu Mekah, akan tetapi yang ada adalah tinggal ya jihad dan tinggal an-niyyah. Al-muhim, wa hijrah di sini adalah amalan saleh. Amalan saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan apa yang beliau katakan pada kaidah di awal hadis itu dengan hijrah. Kata beliau, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya itu amalan solehnya, amalan ketaatannya itu karena Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya berarti niatnya hanya mencari keridhaan Allah dan untuk menolong agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah dan mengharapkan wajah Allah azza wa jalla. Maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Kan tapi oleh karena niatnya itu adalah amalan soleh, Nabi sebutkan sesuai dengan lafalnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih?" Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Disebutkan sesuai dengan lafalnya sebagai syarafan, sebagai pemuliaan. Bahwa niatnya itu adalah niat yang baik, bahwa niatnya itu adalah niat yang terpuji. Ini pujian kepada al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam amalannya, yang hanya mengharapkan wajah Allah dalam ketaatannya kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan manusia dari golongan yang kedua, yaitu orang yang mengerjakan ketaatannya apapun itu, dan dicontohkan di sini hijrah, akan tapi bukan karena Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia cari, aw imra'atin yanqi'uha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi. Nah, ini adalah tamtsil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, contoh yang beliau berikan. Adapun ya, niat karena Allah azza wajal bukan cuma ini saja, dan bisa banyak niat karena Allah, bisa pengin jadi kaya, bisa pengin ya agar terpandang dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bukan dengan lafalnya. Ya, dalam sabdanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratu lidunya yusibuha." Barang siapa yang hijrahnya karena dunia ingin dia cari atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Diulangi enggak perkataannya? Tidak diulangi. Kenapa? Sebagai tahqiran li niyyati, sebagai penghinaan kepada niatnya, karena niatnya bukan karena Allah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah azza wa jalla jadikan kita di antara al-mukhlisin dan orang-orang yang berusaha Allah dalam tiap amalan dan perbuatan. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-bashir an-nadhir. Nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rabbul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pembicaraan tentang niat adalah pembicaraan tanpa batas akhir. Bagaimana tidak? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan seluruh ketaatan mereka kepada Allah. Inti agama kita semuanya ada pada niat yang ikhlas. Sebagaimana yang bisa kita ambil pelajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi. Tidaklah manusia diperintahkan, seluruh yang diperintahkan kepada antum tidaklah diperintahkan kecuali ikhlas. Maka seluruh agama kita awalan wa akhiran, dari yang pertama sampai yang terakhir, ikhlas ada di situ. Makanya pembicaraan tentang ikhlas adalah pembicaraan tanpa batas akhir. Dan ini adalah pembicaraan yang layak dan patut untuk diulang-ulang terus. Dan ana meminta izin sebelum kita pindah kepada materi yang kedua dengan hadis nomor urut yang kedua, minta izin kepada Ustaz Ja'far Hafizahullah untuk menambahkan sedikit yang ana anggap penting untuk ditambahkan dalam masalah niat. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Dua hal yang sangat penting dalam masalah niat. Yang pertama, tashihun niat, membenarkan niat. Yang kedua, tajdidun niat, memperbaharui niat. Amma tashihun niat, adapun membenahi niat, maksudnya adalah merubah niat yang salah ke niat yang benar. Alhasil, ada orang yang beramal dengan niat yang benar dan ada orang yang beramal dengan niat yang salah. Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan adalah tashihun niyah. Niatnya harus dibenarkan. Kapan suatu niat dianggap niat yang benar? Manakala seorang hamba melakukan amalan yang dia inginkan dari amal itu hanya mengharapkan taqarrub ilallahi azza wa jalla, mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tahu ini yang benar, fahamilah yang selain itu salah. Dan kaidah azimah di dalam agama Islam, ketahui yang sedikit, anda akan tahu yang banyak. Ketahui yang sedikit, anda akan tahu yang banyak. Kalau kita sudah tahu bahwa niat yang benar adalah beramal mengharapkan dekatnya kita kepada Allah, mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, pahamlah kita bahwa niat-niat yang lain selain itu masuk dalam niat yang salah. Dan ana tidak perlu menguraikan satu persatu, karena ana yakin dan percaya antum bisa mendatangkan contoh-contoh yang sangat banyak. Kalau kemudian niat itu salah, yang harus dilakukan seorang muslim, yang harus dilakukan seorang muslimah, benarkan. Jadikan amalan tersebut tujuannya adalah murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau antum bertanya sejauh apa pentingnya benar dan salah niat pembahasan ini, maka anak cukup mengutarakan satu contoh bahwa sangat pentingnya permasalahan benar dan salah dalam niat, yaitu apa yang membedakan antara sahabat dan orang munafikin? Apa yang membedakan antara sahabiyun jalil dengan munafiqun la'in? Sama-sama hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama sholat bersama Nabi, sama-sama berjihad bersama Nabi, sama-sama berinfak, sama-sama membangun kejayaan Islam di kota Madinah. Satunya ahli surga, yang satunya fiddarkil asfali minan nar. Apa yang membedakan mereka? Sahabi ketika niatnya benar, munafik ketika niatnya salah. Jadi perbedaan antara seorang munafik dengan seorang sahabi di zaman Rasul, perbedaan niat saja. Maksud ana munafik di sini adalah munafik yang tidak terungkap oleh sahabat kemunafikannya, tersembunyi dengan kesolehan yang tampak, rajin beribadah, amal soleh yang luar biasa, sehingga salah satu di antara mereka ditunjuk oleh Umar menjadi amirul mukminin wilayah. Pahamlah kita akan pentingnya sahih an-niyah. Niat kita harus benar. Tinggal satu pembahasan dalam tashihun niyah. Bagaimana cara membenarkan niat? Campakkan seluruh keinginan dari hati yang selain Allah. Baik. Pembahasan kedua, tajdid. Memperbaharui niat. Dan ini bukanlah tashih. Ini bukanlah pembenahan niat. Karena pembaharuan niat, memperbaharui niat artinya menghangatkan kembali niat yang sudah mulai lemah. Membesarkan kembali niat yang mulai melemah. Ana yakin dan percaya, di awal antum menuntut ilmu dan kembali ke jalan yang hak, antum semangatnya luar biasa. Namun perlahan tapi pasti dengan berjalannya waktu, kok kayaknya saya gak seperti yang dulu. Semangat menuntut ilmu, ikhlas karena Allah, bahkan jual mobil untuk infak. Insyaallah ya. Ada yang jual rumah untuk menolong kaum muslimin. Masya Allah. Ketika niat ikhlas itu benar-benar datang dengan yang luar biasa niat itu, amalan pun akan lahir luar biasa. Tapi perlahan kok gak seperti itu. Nah ini bukan membutuhkan tashihun niyah, tapi ini membutuhkan tajdid an-niyah, diperbaharui lagi. Dia sudah benar tapi melemah. Karena kekuatan amal soleh seorang insan akan seiring dengan kekuatan keikhlasan yang ada di dadanya. Kekuatan amal soleh dari seorang insan akan seiring dengan kekuatan ikhlas yang ada di dalam dadanya. Artinya apa? Semakin seseorang ikhlas, semakin amalannya luar biasa. Semakin ikhlasnya melemah, semakin amalannya melemah. Karena amal akan ikut ikhlas. Dan orang yang ikhlasnya hebat, amalannya pun akan hebat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Insan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka memberikan makanan ketika mereka mencintai makanan itu. Miskinan, mereka berikan kepada orang miskin. Wa yatima, mereka berikan kepada anak yatim. Wa asira, mereka berikan kepada tawanan-tawanan perang. Kenapa mereka bisa memberikan makanan di saat mereka sedang mencintai makanan itu? Jawabannya pada ayat berikutnya. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makanan kepada kalian ingin mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak inginkan daripada kalian balasan dan juga tidak ucapan terima kasih. Kami tidak inginkan itu. Lihat, ketika seseorang mengharapkan wajah Allah, dia bisa berinfak dengan makanan yang sedang dia inginkan diberikan kepada orang lain. Ini pekerjaan berat, ma'asyarul muslimin. Kalau tidak percaya, silahkan review lagi ketika antum bagi-bagi makanan. Saya yakin 98% makanan sisa. Apa maksud sisa? Antum ada hajatan, antum siapkan makanan untuk hajatan, selesai hajatan antum, sisa makanan itu baru dibagi-bagi. Siapa orang yang benar-benar memasak masakan untuk dibagi-bagi, sisanya untuk dia dan anak-anaknya? Siapa? Dari 100 orang yang berinfak dengan makanan bisa kita cari, hampir tidak ada yang punya niat beramal seperti ini. Dia sengaja memasak, disuruh istrinya memasak, orientasi utama bagi-bagi. Kalau masih ada sisa itu untuk kita. Dan membagikan makanan setelah selesai hajatan, orang anggap sekarang itu kesolehan yang luar biasa. Padahal dia kesolehan yang tidak luar biasa. Karena kalau makanan yang berlebih itu berada di rumah kita, sampah. Berkata Rasulullah SAW kepada Abu Darda radhiyallahu anhu arbah, masak masakan wata'ahad jiranak, lalu cari tetangga-tetanggamu, berikan makanan itu kepada mereka. Jadi tujuan utama memasak itu dibagi-bagi. Lanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sebenarnya sampai kalian mampu berinfak apa yang kalian cintai. Kita cinta sesuatu, infakkan yang kita cintai itu. Mengharapkan ridho Allah tabaraka wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Mendengar hadis ini, Abu Talha berkata kepada Rasul kita tercinta SAW, wahai Rasulullah, kebunku yang paling kucintai bernama Bayraha. Dan Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kebun itu untuk Allah dan Rasulnya. Silakan engkau bagi-bagi ya Rasul, sesuai dengan apa yang kau inginkan. Itu yang paling kucintai. Kucintai, aku akan infakkan. Kira-kira kalau zaman kita sekarang, di zaman kita sekarang, mobil yang paling saya cintai mobil ini, saya infakkan. Berikan Ustaz, Ustaz silahkan dipakai untuk dakwah. Wakaf lillahi ta'ala. Padahal itu yang paling antum cintai. Siapa sekarang yang punya itu? Maka pentingnya kita tashihun niyyah. Dan pentingnya kita tajdidun niyyah. Poin yang kedua yang sangat penting dalam masalah ini, mengikhlaskan niat berat, bukan ringan. mengikhlaskan niat apa ma'asyarul muslimin wal muslimat, berat luar biasa. Saking beratnya para ulama salaf menjerit, berkata Yahya bin Abi Katsir, seorang tabi'in masyhur, alimun faqih, ta'allamu niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Belajarlah kalian membenahi niat, lebih sulit itu daripada belajar amal. Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Aku tidak pernah membenahi sesuatu yang lebih rumit daripada membenahi niat. Dan banyak lagi nukilan dari para ulama salaf, jeritan mereka tentang rumitnya membenahi niat. Kalau kita tidak pernah merasa berat membenahi niat, apakah itu artinya kita lebih pandai membenahi niat dari para ulama, atau kita memang tidak pernah membenahi niat? Salah satu di antara dua pilihan jawabannya. Yang pertama, kalau kita tidak pernah menjerit membenahi niat, merasakan beratnya pembenahan niat, apakah yang pertama kita lebih pandai membenahi niat dari para ulama, atau yang kedua kita memang tidak pernah membenahi niat? Jawabannya kira-kira untuk kita yang pertama atau yang kedua? Setiap orang yang berjuang membenahi niat menjerit. Maka belajarlah wahai saudaraku, saudariku, kaum muslimin, membenahi niat sampai Anda mengerti rumitnya membenahi niat itu. Menjadikan seluruh amalan karena Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Dan seperti yang anak kita katakan tadi, bahwa permasalahan niat permasalahan yang sangat panjang. Pembahasannya sangat panjang. Kalau kita duduk sampai zuhur di sini untuk niat saja, maka pembahasan belum akan tuntas, walaupun harus disambung besok. Akan tetapi pujangga Arab berkata, "Ma la yudraku kullu la yudraku jullu." Maka kita pindah kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua sangat panjang. Kita ambil pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang kedua ini. Kita baca dulu dan kita terjemahkan. Setelah itu kita mulai mengambil hal-hal yang sangat penting dari hadis ini. Hadis yang kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Tatkala kita sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, "Idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab." Tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya. Bersangatan putih pakaiannya. Shadidu sawadi sya'ar. Bersangatan pula hitam rambutnya. La yura 'alaihi atharu safar. Tidak tampak dan tidak terlihat padanya tanda-tanda orang yang bersafar. Bekas-bekas safar. Artinya kayaknya orang sekitar masjid. Karena saking bersih pakaiannya, karena safar dulu, bisa antum bayangkan di padang pasir. Sepertinya orang-orang yang tinggal di sekitar sini, baru keluar dari rumah. Namun wala ya'rifuhu minna ahad, tak seorang pun di antara kita yang mengenal siapa dia. Enggak juga. Kalau orang sekitar masjid pasti dikenal. Ini orangnya dikenal. Sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan tanda tanya, ini orang siapa? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada Nabi di sini para ulama mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia mempertemukan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala faqidayhi. Ia meletakkan kedua tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, Dan ia kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqima salah, wa tu'tiya zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal bayta in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadati kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqima salah, engkau didikan salat, wa tu'tiya zakah, engkau tunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau datang ke rumah Allah, ke bait Ka'bah, apabila engkau sanggup menempuh perjalanan kepadanya. Qal, berkata orang tersebut, shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu, kami takjub kepada orang ini. Tak seorang pun sahabat yang berani mengatakan engkau benar. Seolah-olah guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah memberikan ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjawab kemudian memberikan nilai konten, kamu benar. Fa'ajibna lahu, kami heran melihat orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya dan dia yang membenarkan Nabi. Qal, berkata lagi orang tersebut, fa akhbirni anil iman, maka beritahu aku apa itu iman. Qal, Rasulullah SAW menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala shadaqta, ia kemudian berkata lagi, shadaqta, engkau benar. Orang itu berkata kepada Rasul, engkau benar. Qal, fa akhbirni anil ihsan, maka beritahu aku apa itu ihsan. Bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, apa itu ihsan. Qal, Rasulullah SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihatnya, tidak bisa seperti itu, fa innahu yarak, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Qala, orang itu berkata lagi, fa akhbirni an sa'ah, beritahu aku kapan terjadinya hari kiamat. Qal, mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya, saya yang ditanya tidak tahu, engkau yang bertanya pun tidak tahu. Qala, fa akhbirni an amaratiha, kemudian orang itu bertanya lagi, maka beritahu aku apa ciri-cirinya, apa tanda-tandanya. Qal, Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha, apabila seorang budak telah melahirkan tuan dan majikannya. Wa antaral hufatal uratal ala ri'asha yatatawaluna fil bunyan, dan apabila engkau melihat al-hufah, orang-orang yang tidak bersendal, tidak memakai alas kaki, al-urah, tidak berpakaian, al-ala, miskin, ri'asha, pengembala-pengembala kambing, apabila engkau telah melihat mereka, yatatawaluna fil bunyan, bermegah-megahan dalam bangunan. Tsumma talaqa fa labistu maniyya, kemudian orang itu pergi, maka aku beberapa saat, beberapa waktu tidak bertanya dalam masalah ini. Artinya saya melakukan beberapa hari tidak mengerti masalah ini. Pertanyaan ini sudah begitu lewat begitu saja kejadian beberapa saat. Di dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan bahwa beberapa saat ini 3 hari lamanya. Dari kejadian orang ini datang dan Rasulullah SAW menjawab, kejadian aneh itu, ada orang yang bertanya, orang aneh, sepertinya orang sekitar masjid, tapi tidak ada tanda-tanda safar. Kalau dikatakan orang yang bersafar, tidak ada tanda-tanda safar, karena bersihnya pakaiannya. Namun dikatakan penduduk setempat, enggak mungkin karena enggak ada yang kenal. Kemudian bertanya dan membenarkan Nabi SAW, falabithu maliya, aku tinggal beberapa saat. 3 hari lamanya. Lalu Nabi berkata, tsumma qala, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, wahai Umar, atadri man as-sa'il, Taukah engkau siapa orang yang bertanya? Qultu Allah wa Rasuluhu alam. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, Rasulullah SAW berkata, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyal muslimin wal muslimat, hadis ini sangat panjang dan pelajaran di dalamnya sangat banyak. Kita ambil pelajaran-pelajaran yang sangat penting dari hadis yang mulia ini. Pertama, mulianya majelis-majelis ilmu. Ketika para sahabat duduk bersama Nabi, duduk mereka untuk ilmu, bukan untuk duduk-duduk saja seperti kita. Nabi SAW tidak pernah menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka duduknya para sahabat bersama untuk ilmu. Yang kedua, pentingnya seorang muslim memperhatikan keadaan dirinya dari sisi kerapian tanpa berlebihan. Diambil dari petikan hadis, Malaikat Jibril datang dalam keadaan putih, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, rapi. Dan khusus masalah rambut, Rasulullah SAW meriwayatkan hadis yang Syekh Al-Albani menyatakan hadis itu hasan. Rasulullah SAW bersabda tentang masalah rambut, Rasulullah SAW mengatakan fal yukrim sya'rahu, hendaklah seorang muslim memuliakan rambutnya. Jadi rambut itu diurus, karena sebahagian kita, kita melihat ada orang yang tidak peduli kepada rambutnya. Kemudian pelajaran dari hadis ini bahwa agama Islam tiga jenjang. Agama Islam yang kita berbangga menisbatkan diri kepadanya dan kita yakini sebagai agama yang hak, turun dari langit. Agama kita yang kita cintai ini tiga jenjang. Jenjang yang pertama adalah pertanyaan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Islam. Jenjang yang kedua, pertanyaan kedua Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Iman. Dan jenjang yang ketiga, pertanyaan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Ihsan. Dan jenjangnya sesuai dengan pertanyaan. Jenjang pertama Islam, jenjang kedua Iman, jenjang ketiga Ihsan, yang paling puncak. Dan apa itu Islam? Islam kata para ulama di dalam istilah apa itu Islam? Al-istislamu lillah bil-a'malil zahirah, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan zahir, patuh dan taat kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan zahir. Dan rukunnya ada lima. Islam itu kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita tunduk dan patuh kepada Allah dengan amalan-amalan zahir. Itu di Islam. Dan rukunnya ada lima seperti yang tertera di dalam hadis. Rukun yang pertama syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Rukun yang kedua melaksanakan sholat. Rukun yang ketiga menunaikan zakat. Rukun yang keempat puasa di bulan Ramadan. Rukun yang kelima berhaji ke Baitullah apabila mampu. Ini rukunnya. Namun yang paling penting adalah apa itu Islam. serahkan diri kepada Allah, patuhkan diri kepada Allah dengan melaksanakan 5 rukun ini. Karena 5 rukun ini tidak akan terwujud manakala seseorang tidak menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Intinya adalah penyerahan diri. Maunya kita diatur oleh Allah dan relanya kita, ikhlasnya kita untuk diatur oleh Allah. Apabila kita melihat saudara kita yang tidak sholat atau tidak puasa Ramadan, hal yang paling rumit yang ada di dalam dirinya adalah tidak mau diatur oleh Allah. Itulah yang paling rumit yang ada di dalam dirinya. Tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah untuk diatur oleh Allah. Padahal dia akui Allah itu pengatur alam semesta. Namun dia tidak mau diatur oleh Allah. Pengakuan lisannya dengan amalan badannya berbeda pendapat. Lisannya mengatakan Rabbul Alamin, Allah itu pengatur alam semesta. Amalnya mengatakan saya enggak mau diatur oleh Allah. Saya enggak mau menyerahkan diri saya kepada Allah. Allah maunya saya begini, saya maunya begini. Ini yang paling rumit. Maka kalau kita ingin mengembalikan saudara-saudara kita yang tidak melakukan rukun Islam, yang harus ditumbuhkan pertama kali dalam dirinya keinginannya untuk diatur oleh Allah. Kita-kita yang sudah menjalankan agama dan rukun Islam, karena kita ingin hidup kita diatur oleh Allah. Sebenarnya kalau ditanya hati kita, ta'lim atau shopping? Lebih menarik shopping. Apalagi duit ada, kendaraan ada, waktu ada. Sekarang libur 3 hari berturut-turut. Puncak ini paling asyik. Tapi kita ingin diatur oleh Allah. Hati kita sudah ingin untuk diatur oleh Allah. Kita ingin serahkan diri kita kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai kita hadir di majlis ta'lim dibanding jalan-jalan. Maka kita katakan, enggak. Saya enggak mau kepada kamu, wahai puncak. Saya mau ke Baitur Rahim. Apa yang terjadi sebenarnya pada diri kita? Semoga itu yang terjadi. Kita sudah mau diatur oleh Allah. Ketika kita tahu Allah lebih mencintai ilmu, kita dahulukan keinginan Allah atas diri kita dibanding keinginan kita sendiri untuk diri kita. Itulah yang disebut dengan wanahan nafsa anil hawa. Hawa nafsunya berkehendak lain, dia tidak mau jalankan hawa nafsunya itu. Keinginan dirinya berkata lain, dia tidak mau melakukan itu. Dia arahkan keinginannya kepada apa yang Allah inginkan. Baik. Maka yang paling penting untuk kita bangkitkan di dalam diri saudara-saudari kita yang belum sholat adalah keinginan dia untuk diatur oleh Allah. Kita sadarkan bahwa dia di bawah aturan Allah. Dia di bawah nikmat-nikmat Allah. Setiap hari dia butuh kepada Allah, tergantung kepada Allah. Sehingga dia membutuhkan Allah. Kalau dia sudah merasa dirinya membutuhkan Allah, dia akan mau diatur oleh Allah. Oleh karena itu, kenapa Allah mengatakan maksiat pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia manakala dia sudah tidak merasa lagi butuh kepada Allah. Baca firman Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Alaq. Kalla. Innal insana la yathgha. Kapan dia yathgha? Sesungguhnya manusia itu pasti akan melakukan maksiat melampaui batas, tidak mau melakukan perintah atau malah justru melakukan larangan. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia sudah merasa tidak butuh. Tidak butuh siapa-siapa. Di dalam Quran terjemahan sering kita temukan ketika dia sudah merasa kaya. Bukan kaya. Orang miskin juga banyak yang tidak mau sholat. Merasa tidak butuh kepada Allah. Kenapa orang sekarang mau patuh dan taat kepada ucapan pimpinan perusahaan? Antum tahu jawabannya sudah. Karena dia merasa butuh pimpinan perusahaan. Tinggalkan anak istrimu hari Sabtu dan Minggu ini. Berangkat bersama saya. Ayib. Anak saya sakit. Enggak. Sekarang tugas kamu harus ikut. Mau, anak sakit ditinggal. Kenapa? Merasa butuh. Ketika kita sudah merasa butuh kepada Allah, yakinlah bahwa kita mau diatur oleh Allah. Bangkitkan rasa butuh manusia kepada Allah. Bagaimana cara kita membangkitkannya? Ini pembicaraan panjang. Kalau manusia pandai melihat rasa butuhnya kepada Allah, dia pasti menilai dia lebih butuh oksigen dibanding menjadi presiden. Dia pasti lebih butuh oksigen dibanding menjadi presiden. Antum kira-kira pilih mana? Dapat oksigen atau presiden? Dapat oksigen, gak boleh jadi presiden. Jadi presiden, gak boleh dapat oksigen. Pilih mana? Hah? Pilih mana? Fahamlah kita, nikmat oksigen lebih baik daripada nikmat menjadi presiden. Siapa yang memberikan oksigen kepada kita? Allah, kita butuh Allah. Kalau dia mengerti kebutuhannya kepada Allah, dia pasti melihat nikmat air lebih baik daripada mendapat nikmat jadi menteri. Dengan pertanyaan yang sama, silakan lakukan. Antum boleh dapat air, gak boleh jadi menteri. Boleh jadi menteri, gak bakalan dapat air. Pilih mana? Pilih air? Berarti nikmat air ini lebih hebat daripada nikmat menjadi menteri. Fahamlah antum, kenapa Allah berulang-ulang menyampaikan di dalam Al-Quran, kami turunkan air, kami turunkan air, kami turunkan air, kami turunkan air. Banyak di dalam Al-Quran? Pernah Allah bicara presiden dalam Al-Quran? Ini yang lebih berharga. Supaya kita menghadirkan kebutuhan kita kepada air. Dan kita tahu siapa yang menurunkan air adalah Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Bagaimana kalau suatu hari, suatu pagi kalian bangun, kalian temukan seluruh air ini kering kerontang. Ghawra, kering, habis sudah. Dan ghawr dalam bahasa Arab, air itu turun ke bawah sehingga tidak bisa didapatkan dari atas. Terlalu turun jauh ke bawah dia. Itu ghawra dalam bahasa Arab. Syai'un ghair dalam bahasa Arab artinya yang turun ke bawah. Sehingga tidak bisa didapatkan lagi karena terlalu jauh dia ke bawah. Bukan hilang artinya lenyap, menguap di udara, bukan itu. Jadi air itu diturunkan dari bawah ke bawah perut bumi sehingga tidak mungkin untuk dicapai. Dan Allah bisa melakukan itu. Sebagaimana minyak-minyak bumi dalam perut bumi sekarang, Allah bisa menjadikan seluruh air ini masuk dalam perut bumi. Tidak bisa didapatkan di atas. Apa yang terjadi? Wahai manusia, kalau Allah ambil nikmat air dari kalian, jawabannya satu persatu kita bakalan tumbang. Sampai semuanya tumbang. Bergelimpangan menjadi mayat. Timbulkan rasa kebutuhan kita kepada Allah, dengan itu akan lahir ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Kalau sudah mau tunduk dan patuh kepada Allah, ajarkan 5 rukun Islam. Syahadat. Dan ini rukun yang paling penting. Dan orang yang sempurna syahadatnya adalah orang yang tidak menyekutukan Allah dan beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh amalannya. Yang kedua, ajarkan dia salat. Dan salat di sini adalah salat 5 waktu. Seperti yang telah kita pahami semuanya, itu rukunnya, yang lain tidak rukun. Tunaikan zakat. Dan zakat di sini maksudnya adalah zakat. Zakat apa? Zakat mal saja atau zakat mal dengan zakat fitri? Yang mana yang rukun Islam? Dua-duanya atau satu saja? Kok kayaknya baru pertama dapat pertanyaan ini antum ya? Antum tahu zakat ada dua? Satu zakat mal, satu zakat fitr. Zakatul fitri yang sering Indonesia menyebutnya dengan zakat fitrah. Yang benar penyebutannya zakatul fitr. Apakah dua-duanya rukun Islam? Ataukah rukun Islam hanya satu zakat mal saja? Salah seorang masyayikh berkata, kita mengira diri kita mengerti agama. Rukun Islam belum kenal, belum kelar tadi. Rukun Islam dia belum jelas pengajiannya. Zakat yang merupakan rukun Islam, zakatul mal, bukan zakatul fitr. Tidak masuk di situ. Dengan dalil hadis Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Tukhadu min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Harta mereka diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka. Sementara orang miskin harus bayar zakat fitri, berarti tidak masuk dalam hadis ini. Zakatul fitri tidak masuk dalam rukun Islam. Dia adalah pembersih orang yang berpuasa daripada al-lagh war-rafath dan pembersih daripada orang yang berpuasa daripada lagh dan rafath dan makanan untuk orang miskin. Dia bukanlah rukun Islam. Rukun Islam adalah zakatul mal. Kemudian shaum Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Dan di sini hanya sedikit anak ingin katakan, puasa Ramadan bukan seluruhnya. Bukan seluruh Ramadan, tapi siangnya saja. Karena sebagian orang mengatakan puasa Ramadan semuanya, salah. Ramadan terbagi dua, ada siang dan ada malam, siangnya saja. Kemudian al-hajj ke Baitullah, berhaji ke Baitullah apabila mampu. Dan mampu di sini terkumpul tiga kemampuan. Kalau sudah terkumpul tiga kemampuan, wajib berhaji. Dan kalau tidak, dia melalaikan rukun Islamnya. Pertama, mampu dalam harta. Yang kedua, mampu dalam perjalanan. Yang ketiga, mampu dalam kesehatan. Pertama, mampu dalam harta. Kedua, mampu dalam perjalanan, artinya perjalanan yang bisa dia tempuh, tidak ada perang di antara kotanya dan Mekah sehingga tidak mungkin dia untuk ke sana. Tidak ada kendaraan yang akan membawanya ke sana dan semacamnya. Kemudian, mampu dalam kesehatan. Ini rukun Islam. Kemudian, yang kedua adalah iman. Jenjang agama kita yang kedua adalah al-iman. Apa itu iman? Al-istislamu lillah bil-a'malil batinah. Menyerahkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan batinah hati. Jadi, Islam dan iman itu mirip. Islam dan iman itu mirip. Kedua-duanya adalah penyerahan diri kepada Allah. Kedua-duanya adalah apa? Penyerahan diri kepada Allah. Oleh karena itu, kenapa ulama mengatakan kalau Islam dan iman disebut dalam satu redaksi, maknanya berbeda. Tapi kalau dia masing-masing berdiri pada satu ucapan, mencakup kedua-duanya. Karena makna iman dan Islam sama-sama ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Penyerahan diri seorang muslim kepada Allah, penyerahan diri seorang muslimah kepada Allah. Namun ketika disatukan dalam satu ucapan, maka penyerahan diri Islam berhubungan dengan amalan zahir. Penyerahan diri iman berhubungan dengan amalan batin. Jadi iman, penyerahan diri kepada Allah dalam amalan-amalan batin. Rukunnya ada 6. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Ini menunjukkan bahwasannya rukun iman ada 6. Maka orang yang mengeluarkan iman kepada qadar, kepada takdir, dari rukun iman yang 6, tidak menyempurnakan rukun imannya. Yahya bin Ya'mar. Dengan seorang sahabatnya datang kepada Abdullah bin Umar di musim haji. Bertanya tentang sekelompok orang yang tidak meyakini iman dalam rukun iman. Kata Abdullah bin Umar, akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Beritahu mereka saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Antara saya dan mereka tidak sama. Akhbirhum, beritahu mereka kalau mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima amal itu sampai mereka beriman kepada qadar. Lalu membacakan hadis ini. Abdullah bin Umar membacakan hadis ayahnya Umar bin Khattab yang kita bacakan sekarang ini. Dan ini ada sekarang di zaman kita. Sekelompok orang-orang intelektual yang ingin menanamkan di dalam hati kaum muslimin rukun iman itu hanya lima. Takdir tidak masuk bagian daripada rukun iman. Dan ini qaulun batil bi ijma'i ahli sunnah. Dan apabila kita lihat iman, semuanya amalan-amalan batin. Dan levelnya di atas amalan zahir. Fahamlah kita bahwa amalan batin lebih utama dibanding amalan zahir. Level iman di atas Islam. Level Islam di bawah iman. Walaupun semuanya penting, tapi Islam ala darajat. Islam itu berderajat-derajat kepentingannya. Minum pakai tangan kanan penting. Pakai sendal mendahulukan kaki kanan penting. Tapi yang lebih penting sholat. Betul atau tidak? Betul. Ada orang yang sekarang mengatakan minum tangan kanan itu gak penting. Itu masalah sepele. Ini perkataan yang batil luar biasa. Kalau dia tidak penting, Allah tidak turunkan wahyu dari langit kepada Nabi Muhammad soal minum pakai tangan kanan. Allah tidak akan utus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dari langit turun ke bumi untuk menyampaikan permasalahan ini kepada Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak penting. Namun ada orang sekarang bergelar ustaz, tidak penting soal makan minum tangan kanan, tidak penting. Jadi ada kejadian seorang da'i yang Masya Allah berapi-api pengajiannya tentang mendirikan khilafah Islamiyah berapi-api. Harus mendirikan khilafah Islamiyah, wajib mendirikan khilafah Islamiyah. Islam harus ditegakkan di bumi pertiwi, syariat Allah harus ditegakkan di bumi pertiwi. Setelah itu dia haus minum pakai tangan kiri. Masya Allah. Mana lebih rumit? Memindahkan minuman dari tangan kiri ke tangan kanan atau menegakkan khilafah Islamiyah? Mana lebih rumit? Hah? Mana lebih mudah? Mana lebih mudah? Memindahkan minuman dari tangan kiri ke tangan? Kalau itu Anda belum bisa, yakinlah yang lain Anda belum bisa. Islam penting, bukan tidak penting. Luar biasa pentingnya. Tapi lebih penting daripadanya adalah iman. Dalilnya dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang Arabi kepada Nabi, kami adalah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, kalian belum beriman. Belum lagi beriman. Belum. Walakin qulu aslamna. Cukup katakan dulu, kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Kalian baru Islam. Zahir baru yang Islam. Iman belum. Jangan ngomong-ngomong iman dulu. Islam baru. Islam ya, diakui. Islam sudah. Iman belum. Menandakan bahwa iman lebih penting. Kenapa demikian? Al-jawab, kita terdiri dari dua unsur. Jasad dan ruh. Kita yang sebenarnya jasad apa ruh? Kita yang sebenarnya jasad apa ruh? Hah? Kita yang sebenarnya jasad apa ruh? Atau dua-duanya? Kita yang sebenarnya jasad ada atau ruh? Jawabannya kita adalah yang sebenarnya adalah ruh. Buktinya apa? Ketika kita pergi, jasad kita masih tinggal. Orang mengatakan kita sudah pergi. Orang yang meninggal, ruhnya sudah pergi. Jasadnya masih tinggal di situ. Demi Allah, rambutnya pun gak kurang satu lembar pun. Giginya masih seperti satu jam yang lalu. Tapi semua orang mengatakan dia telah pergi. Kalau saya mengistilahkan, jasad ini baru casingnya kita. Kita yang sebenarnya ruh. Kita yang sebenarnya yang di batin itu. Oleh karena itu, batin kita benar, anggota badan akan benar. Karena dia ngikut kita yang sebenarnya. Dan iman berbicara batin itu. Sementara Islam berbicara zahir itu. Karena lebih penting ruh dibanding jasad, maka iman lebih penting daripada Islam. Walau kedua-duanya penting, sangat penting. Baik. Serahkan diri kepada Allah. Sebagaimana tadi kita menyerahkan diri kepada Allah dalam amalan zahir, sekarang serahkan diri kita kepada Allah bulat-bulat. Tundukkan diri kita, biarkan kita diatur oleh Allah dalam masalah yang batin. Dan rukunnya ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Dan ini yang paling penting. Dan semuanya sebenarnya cabang daripada iman kepada Allah. Dan kita harus tahu sebatas apa iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita ketahui. Demikian juga iman kepada malaikat. Sebatas apa kewajiban kita kepada iman kita kepada malaikat yang merupakan rukun iman. Dan kita harus mengetahui iman kepada kitab. Sejauh apa wajibnya iman kita kepada kitab yang dia merupakan rukun iman. Dan begitu seterusnya sampai qada dan qadar. Dan tentu pembicaraan ini sangat panjang. Insyaallah pada lain kesempatan nanti bisa minta kepada ustaz-ustaz yang memberikan materi yang rukun Islam, rukun iman tentang Allah sejauh mana tingkat kewajibannya. Karena tidak semua iman kepada Allah wajib. Tidak semua tingkatan kepada Allah rukun iman. Ada bagian-bagian yang dia rukun dan ada bagian-bagian yang tidak rukun. Kalau semuanya tentang rukun iman kepada Allah wajib, berarti ilmu-ilmu yang antum tidak tahu tentang Allah, antum akan berdosa meninggalkan rukun itu. Dan para ulama ketika berbicara ilmu tentang Allah, berbicara ilmu yang sangat luas kepada para ulama. Kalau semuanya rukun, berarti antum telah meninggalkan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Jadi minta nanti kepada ustaz-ustaz yang akan memberikan materi, sampai di mana tingkat kewajiban iman yang merupakan rukun iman kepada Allah. Sampai di mana tingkat kewajiban yang dia adalah rukun iman kepada malaikat. Sampai di mana tingkat kewajiban yang dia adalah rukun iman tentang kitab, tentang rasul, tentang hari akhir, dan tentang qada dan qadar. Kita ambil yang paling penting dalam masalah ini, yaitu semuanya harus diimani. Iman yang jazim, iman yang kuat, yang akan berefek kepada amal. Bukan, anak ingin mengatakan saja, iman ini bukan teori, tetapi yakin yang ada di dalam dada. Dalam istilah lain, anak sering mengatakan, jadikan iman kepada Allah turun ke hati, jangan tempelkan dia di memori saja. Ketika kita yakin Allah melihat kita, jangan jadikan dia hanya sekedar teori. Allah melihat saya. Iya, Allah melihat saya yakin. Itu baru teori. Iman yang sebenarnya adalah Anda malu melakukan maksiat karena Anda merasa Allah melihat Anda. Itulah iman. Iman kepada malaikat tidak hanya sekedar memori di logika ilmiah kita, ada malaikat? Ada. Yang ini untuk Jibril namanya untuk wahyu, yang ini Mikail namanya untuk ini, yang ini malaikul maut namanya untuk pencabutan nyawa, itu teori. Yang iman itu tasdik. Dalam hati, pembenaran yang luar biasa. Yang melahirkan, antum malu kepada malaikat kalau akan berbuat maksiat. Ada niat berbuat maksiat, ada malaikatnya jadi. Itu iman. Imam Hasan Al-Basri berkata, saya tidak pernah mengucapkan satu kata, melainkan saya pikirkan baik atau buruk. Kalau baik saya ucapkan, kalau buruk saya hentikan. Saya tidak pernah melangkahkan satu langkah, melainkan saya pikirkan baik atau buruk. Kalau baik saya langkahkan, kalau buruk saya berhenti. Ini iman. Kalau antum bertanya mana itu iman, dengarkan cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan anak pemerah susu. Anak gadis pemerah susu, itu dia iman. Ketika anak gadis itu dikatakan oleh ibunya, campur nak, penghasilan kita malam ini sedikit. Tidak wahai ibu, jangan. Sesungguhnya Khalifah Amirul Mukminin melarang kita melakukan itu. Kata ibunya, Umar tidak tahu. Kata anaknya, kalau Umar tidak tahu, Robnya Umar pasti tahu ibu. Itu iman. Keyakinan antum akan adanya Allah yang memperhatikan gerak-geri antum sehingga antum takut dilihat oleh Allah berbuat maksiat. Itu dia iman. Itu dia iman kepada malaikat. Itu dia iman kepada hari akhir. Antum takut beramal maksiat, takut gak dapat jatah di surga. Justru dapat jatahnya di neraka. Dan iman ini, rukun-rukun iman ini yang melahirkan amal saleh. Jadi iman kalau sudah, sebenarnya amal soleh yang merupakan rukun Islam akan mengalir dengan mudah. Dan orang yang hanya sampai kepada rukun Islam, belum tentu dia sampai kepada rukun, rukun apa? Rukun iman. Kalau dia sampai kepada Islam, tidak naik kepada jenjang iman, iman bagi dia hanya memori-memori. Pembahasan-pembahasan ilmiah. Sama dengan hafalan dia, 16 tambah 16 sama dengan 32. Tidak ada artinya. Dan para ulama berkata, Islam dan iman apabila digabung dalam satu pembahasan, lain pembahasan. Namun kalau dipisahkan, maka dia Islam mencakup iman, iman mencakup Islam. Mari kita menjadi umat Islam, berarti umat Islam yang beriman. Wahai orang-orang mukminin, bukan iman saja, tapi orang yang beriman yang mengamalkan Islam. Tapi kalau digabungkan dalam satu pembahasan, Islam disebut, iman disebut. Maha suci kepada Allah yang telah memberikan kepada kita iman dan Islam. Berarti iman batin. Islam adalah zahir. Yang ketiga, ihsan. Ihsan, apa itu ihsan? Ihsan kata para ulama termasuk Syekh Utsaimin mensyarahkan dalam syarah Arba'in Nawawiyah beliau adalah itqanul islami wal iman. Ihsan itu di mana engkau sudah sampai kepada titik penyempurnaan Islam dan sampai kepada titik penyempurnaan iman. Itu dia ihsan. Sehingga ketika seseorang telah sampai kepada puncak kesempurnaan iman dan Islam, dia akan beribadah kepada Allah seolah-olah dia sujud di depan Allah. Dan ini yang pertama yang terbaik. Dan yang kedua, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini dia yang berikutnya yang paling penting dalam masalah ini adalah takdir. Takdir dari yang baik dan yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk menurut pandangan manusia kepada takdir itu. Dan takdir Allah semuanya baik. Baik dan buruk menurut pandangan kita kepada takdir itu. Namun seluruh takdir Allah semuanya baik. Nabi SAW mengatakan wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak pernah dinisbatkan kepadamu ya Rabb. Dan ini pembahasannya panjang. Semoga bermanfaat. Kemudian Nabi ditanya tentang hari kiamat. Nabi mengatakan saya tidak tahu. Engkau juga tidak tahu. Kalau Nabi tidak tahu, Malaikat Jibril tidak tahu, ada orang kafir yang bisa tahu? 2012? Ada dukun di Indonesia yang bisa tahu? Mimpi. Kemudian Nabi ketika mengatakan tidak tahu, Nabi bertanya tentang ciri-cirinya. Malaikat Jibril menjawab bahwa ciri-cirinya adalah budak telah melahirkan majikan. Kata para ulama dalam syarah hadis ini maknanya adalah sudah terlalu banyak wanita-wanita yang menjadi harta rampasan perang. sehingga kemudian melahirkan orang-orang merdeka, yang orang merdeka itu bagikan tuannya. Berarti Islam meluas, futuhat Islamiyah di mana-mana, sehingga negeri-negeri yang tidak mau tunduk kepada agama Islam, di bawah kekuasaan agama Islam, dan penduduknya ketika dikalahkan oleh umat Islam menjadi tawanan perang. Dan itu terjadi. Kemudian engkau melihat orang yang tidak berpakaian, tidak beralas kaki, miskin, pengembala kambing, berlomba-lomba dalam bangunan. Orang Arab sudah berlomba-lomba bangunan. Dan sekarang sudah bisa kita lihat ciri-ciri hari kiamat. Walaupun itu tidak haram. Itu tidaklah haram. Hukum asalnya tidaklah haram. Tapi itu ciri-ciri hari kiamat. Tidak seluruh ciri-ciri hari kiamat haram. Tidak seluruh ciri-ciri hari kiamat apa? Haram. Tapi itu ciri-ciri hari kiamat. Kemudian malaikat Jibril pergi. Umar ditanya oleh Nabi setelah 3 hari. Atadri mani sa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya? Umar berkata, saya tidak tahu wahai Nabi, Allah wa Rasuluhu alam. Para sahabat boleh mengatakan Allah wa Rasuluhu alam ketika Nabi hidup. Kita tidak boleh mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Kita hanya boleh mengatakan Allahu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah adalah Jibril yang mengajarkan kalian agama. Berarti agama kita di seluruh pembahasan hadis ini. Puncak-puncaknya dan cabang-cabangnya adalah ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat syarah yang kita berikan. Kita kembali kepada Ustaz kita Al-Fadhil Ustaz Ja'far pada tafadhal masykura. Rasulullah. Pada hadis yang ketiga, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, "An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala." Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, yang semoga Allah Azza wa Jalla meridainya, bahwasanya ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Perkara yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi dengan la ilaha illallah dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Wa hajjil bait wa shaum ramadan, dan pergi haji. Dan yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kandungan dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini itu telah tercakup dalam al-hadis tsani, telah tercakup dalam hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril, sebagaimana yang telah kita simak bersama. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadal hadis, menyebutkan hadis yang ketiga ini disebabkan padanya terdapat satu makna yang lebih. Ada makna yang lebih yang ingin beliau sampaikan, ada pesan yang khusus yang ingin beliau tekankan. Meskipun secara kandungan itu telah disebutkan dalam hadis, hadis yang kedua, karena kita telah ketahui bahwa pada hadis yang ketiga ini dia juga berbicara tentang rukun-rukun al-Islam. Dia juga berbicara tentang rukun-rukun al-Islam. Pertanyaannya, apa poin yang ingin disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan membawakan hadis yang ketiga ini? Yaitu yang terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengumpamakan dan mempermisalkan, dan ini tidak terdapat dalam Dalam hadis yang kedua, dalam hadis yang ketiga beliau mengumpamakan Islam itu ibarat satu bangunan. Suatu bangunan yang kokoh, yang dia memiliki pilar-pilar yang kuat. Kata Nabi SAW, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Maka dari sini kita mengetahui bahwa al-Islam itu laksana bina. Islam itu ibarat satu bangunan yang kokoh, yang dia bisa berdiri dalam diri kita itu jikalau kita menjaga pilar-pilarnya. Kalau kita menjaga pilar-pilarnya, maka dari sini kita mengetahui bahwa Imam Nawawi rahimahullah ingin menegaskan bahwa kelima pilar ini yang akan beliau sebutkan, di mana itu adalah lima rukun Islam, apabila hilang maka runtuh bangunannya. Maka dari sini kita ketahui akan pentingnya seseorang menjaga rukun-rukun al-Islam, sebagaimana juga penting bagi seorang untuk dia menjaga rukun-rukun al-iman. Dan ini merupakan pondasi asas dalam keagamaan kita. Ayyuhal hadirin dimuliakan Allah. Tidak ada guna seorang yang banyak amalannya apabila dia tidak memantapkan dalam hatinya rukun-rukun Islam ini. Tidak menerimanya dalam hatinya rukun-rukun Islam ini. Kemudian dia tidak mengerjakan dalam kesehariannya rukun-rukun Islam ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamakan dia ibarat bangunan, dan rukun-rukunnya adalah pilar-pilar yang menjadi penopang baginya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas lima perkara. Maka yang menopang bangunan al-Islam, yang kita berharap saya dan hadirin sekalian berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan al-Islam, dan Allah Azza wa Jalla menerima al-Islam kita, dan Allah Azza wa Jalla meridai kita. Dan perkara ini ahammuha, yang paling pertama dan yang paling terpenting darinya dan menjadi pokok serta pondasi asasi bagi keempat rukun yang lainnya. Menjadi pondasi asasi bagi keempat rukun lainnya. Dan juga bagi semua amalan yang bukan merupakan rukun Islam. Adalah pondasi dan pilar yang pertama. Apa itu? Yaitu asyhadatan. Yaitu dua kalimat syahadat. Yaitu bersaksi. Yang pertama adalah alla ilaha illallah. Yang artinya adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan ini merupakan makna yang sahih, makna yang benar, dan pengertian yang benar berkenaan dengan makna syahadatul ula, syahadat yang pertama. Ada di sana orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah. Ini tidak memberikan makna secara utuh. Karena Tuhan di sini bisa artinya adalah yang menciptakan. Apabila ini yang dimaukan dengan la ilaha illallah, berarti dia belum mendatangkan akidah melebihi akidahnya Abu Jahal. Karena dimaukan dengan syahadatul la ilaha illallah bukan penetapan bahwa Allah Azza wa Jal sebagai zat yang menciptakan. Karena hal ini telah diakui oleh semua manusia, hatta al-kuffar, sampai orang kafir sekalipun. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, yang memilikinya dan mengaturnya, itu hanyalah Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jalla katakan hal ini dalam Al-Quran, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, wahai Nabi, siapa yang menciptakan mereka? Pastilah orang-orang musyrikin, pastilah orang-orang kafir tersebut akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Hal ini menunjukkan akan hal bahwa la ilaha illallah bukan pengakuan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Kenapa? Karena itu sudah ada dalam hati setiap al-insan. Berarti apa yang dimaukan dengan la ilaha illallah? Berarti suatu hal yang lain. Apa itu? Pengakuan bahwa ibadah hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menjadi kandungan dari asyhadatul ula. Yang menjadi kandungan dari syahadat yang pertama. Dan syahadat yang pertama, ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, dia dengan syahadat yang kedua mutalaziman, yaitu saling berketerkaitan. Kenapa demikian? Karena seorang yang dia meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi, hendaknya dia juga mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kenapa? Karena dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang mengajarkan kepada kita dan mendakwahkan kepada kita hadzat tauhid, tauhid yang murni yang bersih dari kesyirikan ini. Maka tidak mungkin seorang bersyahadat dengan la ilaha illallah tanpa dia mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Dan begitu pula sebaliknya, ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah. Bahwa tidak mungkin seorang mengakui Muhammad utusan Allah azza wa jal, kemudian dia meninggalkan prinsip syahadat yang pertama, dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang dia mengakui bahwa Muhammad nabinya, meskipun dia mengikuti sunnah-sunnahnya, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, kemudian dia beribadah kepada kuburan, dia beribadah kepada makam wali, dia minta-minta kepada orang-orang soleh, ketahuilah sesungguhnya orang tersebut dia telah melanggar prinsip yang paling mendasar dari ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Yaitu at-tauhid. Maka seperti yang tadi dikatakan bahwa dua kalimat syahadat ini mutalazimat, dia saling berketerkaitan. Maka seorang tidak mungkin dia dianggap musuh sampai dia mendatangkan kedua-duanya. Maka siapakah seorang muslim yang dia layak menyandang nama muslim? Disebutkan oleh para ulama, orang Islam itu adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia mengamalkan kandungannya, dan dia tidak terjatuh kepada pembatal-pembatalnya. Berarti di sana ada pembatalnya? Al-jawab, iya. Di sana ada pembatal dari pembatal-pembatal al-Islam. Dan tentunya ini juga merupakan perkara yang penting untuk kita ketahui. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ayuhal hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kandungan dari asy-syahadatut tsaniyah, syahadat yang kedua adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Ada empat komponen yang terkandung dalam syahadat yang kedua. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati semua perintahnya. Artinya apapun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sesuai dengan selera kita ataukah itu tidak sesuai dengan selera kita, bagi kita itu enak ataukah tidak enak, maka seorang muslim dia wajib untuk mentaati perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib untuk mentaati perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bisa antum bayangkan ayuhal hadirun, jika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, di mana beliau memerintahkan perintah-perintahnya, kemudian melarang kepada para sahabatnya dengan larangan-larangannya, kemudian di sana ada seorang muslim yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia katakan tidak, saya tidak mau ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia katakan tidak, ini tidak sesuai dengan aturan zaman, ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kira-kira mereka ini berada dalam barisan al-muslimin ataukah mereka berada dalam barisan al-munafiqin? Tentu jawabannya adalah yang kedua. Maka sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, penolakan terhadap syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa diterima dari seorang yang mengaku bahwa dia pengikut Muhammad, maka begitu pula di zaman sekarang. Maka penolakan terhadap syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun juga tidak bisa diterima dari orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal hadirin dimuliakan Allah. Ini perkara yang pertama, yaitu apa? Ta'atuhu fima amara. Maka seorang muslim yang mengaku bahwa Muhammad adalah nabinya, kapan dia mengetahui bahwa ini adalah perintah Muhammad, dia harus berusaha. Kenapa saya katakan dia harus berusaha? Karena bisa jadi dia belum mampu untuk mengerjakannya. Akan tapi yang kadar yang wajib bagi setiap muslim, yang pertama adalah dia harus mengakui bahwa memang Muhammad memerintahkannya. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Ala sabilil mithal, sekedar contoh misalnya perintah untuk salat. Banyak sekali kita dapati kaum muslimin mereka yang meninggalkan salat. Maka wajib bagi mereka sebagai kadar yang wajib sebagai seorang muslim untuk mereka mengakui bahwa as-salat yaitu salat lima waktu itu adalah hukumnya wajibah. Hukumnya wajibah. Walaupun mungkin mereka belum mampu untuk dia mengerjakannya. Maka hendaknya ketika itu mengenang keutamaan-keutamaannya. Dan kapan dia mengetahui akan keutamaan-keutamaannya, dia berusaha untuk mengerjakan dan minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla untuk dimudahkan untuk mengerjakannya. Contoh lain seperti misalnya al-hijab. Seperti misalnya hijab bagi al-mar'ah al-muslimah, bagi wanita muslimah. Berapa banyak kaum muslimat yang mereka meninggalkan hijab? Maka kadar yang wajib untuk mereka bisa disebut sebagai muslim adalah mengakui bahwa Islam memerintahkan muslimat untuk menutup aurat. Adapun kondisi mereka belum bisa mengerjakannya, maka hendaknya dia mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemudahan untuk mengerjakannya, yaitu dengan dia berusaha untuk mengetahui akan keutamaan-keutamaannya dan dampak-dampak negatif dan buruk dari perkara meninggalkan al-hijab. Yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan semua yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dari perkara-perkara yang beliau ceritakan tentang umat-umat terdahulu atau perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka kapan dia mengetahui bahwa berita tersebut valid, bahwa berita tersebut otentik, benar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, maka yang wajib bagi seorang muslim adalah dia membenarkannya. Yang wajib bagi seorang muslim adalah Allah membenarkannya. Kemudian yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang beliau larang. Dan apapun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan seorang muslim itu mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, maka hendaknya dia ketika itu juga berusaha untuk meninggalkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amartukum bi, ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang dari kalian, maka tinggalkan. Tinggalkanlah. Tinggalkanlah zina. Tinggalkanlah ya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Tinggalkanlah kezaliman, tinggalkanlah ghibah, tinggalkanlah namimah. Tinggalkan kapan kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan itu. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Wa ma amartukum bih. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum. Maka upayakanlah diri kalian untuk bisa mengerjakannya. Maka semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk orang-orang yang mentaati perintah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, yang disebutkan oleh para ulama, wa alla yu'badallaha illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Artinya, ketika kita mengimani bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, maka bagaimana beribadah kepada Allah? Gampang. Yaitu cukup contoh juklak yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah bahwa agama ini terjaga. Bahwa salat sampai sekarang kita bisa mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Begitu pun juga zakat, kita sampai sekarang bisa mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan zakat. Begitu pun juga manasik haji, kita bisa mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan manasik haji. Dan kapan kita melakukan hal itu berarti kita telah mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, seperti dalam salat. Shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Bagaimana kita melihat Nabi salat sedangkan kita tidak menyaksikan Nabi? Tentunya dengan kita menuntut ilmu, tentunya dengan kita mempelajari sunnahnya, tentunya dengan kita menambah pengetahuan tentang agamanya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang kedua yang terpenting adalah iqamish shalah, yaitu menegakkan salat. Penegakan salat ini datang ya setelah rukunul awal, setelah rukun yang Yang pertama, yang mana rukun pertama ini kandungannya adalah al-i'tiqad. Kandungannya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama, apa rahasia? Apa rahasianya? Disebutkannya as-salat sebagai rukun yang kedua. Kira-kira ada dari kita para hadirin yang tahu? Disebutkannya as-salat sebagai rukun yang kedua setelah asy-syahadatain litakuna dalilan ala sihhati al-i'tiqad. Agar salat ini menjadi dalil, menjadi burhan, menjadi bukti akan lurusnya keyakinan. Akan lurusnya? Lurusnya keyakinan. Artinya, seseorang yang lurus keyakinannya kepada Allah, dalam tauhidnya kepada Allah, dia la yatahawana as-salat. Dia tidak menelantarkan salat. Apakah meninggalkannya atau menunda-nundanya sampai keluar dari waktunya. Berapa banyak orang yang kita lihat di zaman sekarang, semoga Allah Azza wa Jalla lindungi kita dari yang demikian, yang mereka menunda-nunda sholatnya. Yang mereka mencari-cari alasan untuk meninggalkan sholatnya. Dan yang lainnya mencari-cari pembenaran dalam perbuatannya, dalam meninggalkan sholatnya. Ketahuilah ayyuhal hadirun, jika penyakit ini ada dalam diri kita, maka benahilah mulai sekarang. Kenapa? Karena al-salat itu merupakan dalil akan lurusnya tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lurusnya keyakinan kita kepada Allah Rabb kita Jalla wa'ala. Dan yang dimaksud dengan iqamis salat, yang dimaksud dengan menegakkan salat adalah mengerjakannya dengan mendatangkan rukun-rukunnya dan yang wajib-wajibnya, berikut juga yang sunnah-sunnahnya. Berarti dalam salat itu ada rukun-rukun. Sudah tahu kita ada berapa rukun salat? Ada berapa rukun salat? Dan ada wajib-wajibnya. Ada berapa wajibat salat? Dan ada yang sunnah-sunnahnya. Ada berapa sunnah-sunnah dalam salat? Dan ini merupakan perkara yang sangat mendasar untuk seorang muslim ketahuinya dibandingkan perkara-perkara yang lainnya apabila kita kaitkan dengan apa yang telah kita singgung, bahwa as-salat yang benar itu dalil akan lurusnya akidah kita. Salat yang benar itu merupakan dalil akan lurusnya akidah kita. Gimana kita bisa salat dengan benar sedangkan kita tidak tahu mana rukunnya, mana wajibnya, mana yang sunnahnya. Dan ini adalah merupakan derajat yang paling tinggi. Karena menegakkan salat ala darajatain. Menegakkan salat itu ada dua derajat. Yang pertama yang sempurna. Apa yang sempurna? Yaitu yang mendatangkan rukunnya, mendatangkan wajibnya, mendatangkan sunnahnya. Kalau sekarang kita masih belum bisa menjawab apa aja rukun salat, apa saja kewajiban-kewajiban salat, dan apa saja sunnah-sunnah dalam salat, maka semoga setelah ini kita ya tergugah untuk kita mempelajarinya dan mengetahui apa yang paling penting bagi kita untuk kita pelajarinya. Dan yang kedua, yang termasuk dari iqamis salat, itu menegakkan salat atau penegakkan salat, yaitu mengerjakan rukun-rukunnya. Yaitu kadar yang ya paling rendah untuk salat itu dianggap sah. Dan juga mengerjakan yang wajib-wajibnya. Yaitu kadar yang paling rendah untuk dikatakan salat itu dianggap sah. Nah, ini merupakan perkara yang penting bagi seorang muslim untuk dia perbaiki agamanya. Karena perbaikan agama ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah bukan dengan perkara yang lain. Perbaikan agama adalah perbaikan Islam kita. Perbaikan agama adalah perbaikan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syukur-syukur kita bisa masuk ke dalam derajat yang paling tinggi, yaitu darajatul ihsan. Derajat al-ihsan. Yang disebutkan oleh Syekh Nu'taymin rahimahullah, bahwa derajat ihsan itu ada dua. Yang pertama adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Apa itu? Yaitu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Yaitu ibadahnya orang yang cinta. Ibadahnya orang yang penuh harap. Ibadahnya orang yang mengharapkan pahala dan mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling tinggi. Yang kedua adalah fa illam takun tara, kalau kalian tidak melihatnya, fa innahu yara, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla memperhatikanmu. Yaitu ibadah orang yang takut ibadah orang yang diperhatikan, ibadah orang yang diawasi. Dan kedua-duanya adalah kebaikan. Maka kapan yang pertama dilakukan itu akan melahirkan al-ihsan. Dan kapan yang kedua dilakukan juga akan melahirkan al-ihsan. Dan kedua-duanya adalah derajat yang paling tinggi daripada derajat al-iman. Kemudian ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, rukun yang ketiga adalah zakat. Dan ini merupakan ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah pada harta kita. Yang keempat adalah as-siyam, yaitu puasa Ramadan. Dan ini adalah ibadah badaniyah, ibadah pada badan kita. Dan yang ketiga adalah hajju baitillahil haram, mengerjakan ibadah haji ke baitullahil haram, dan padanya terkandung ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Karena orang yang pergi haji dituntut darinya kesehatan jasmani, kesehatan jasmani. Ya, makanya ayyuhal hadirun, kapan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita harta yang cukup dan kesehatan jasmani, maka jangan tunda-tunda. Maka jangan seseorang menunda-nundanya hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla cabut nikmat itu dari. Cabut nikmat itu dari. Maka pada ibadah haji itu terkandung dua jenis ibadah yang disebutkan sebelumnya, yaitu ibadah maliyah karena dia membutuhkan harta, dan yang kedua adalah al-ibadah al-badaniyah. Hadis sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita perhatikan kepada hadal hadis, kepada hadis ini yang terkandung di situ, ya, rukun iman yang lima, dia datang begitu tertib. Apabila ditinjau kepada pelaksanaannya seorang hamba dalam mengerjakan ya rukun iman yang atau rukun Islam yang lima ini. Yang pertama adalah asyhadatan. Dua kalimat syahadat yang merupakan asas dan pondasi semua amalan. Bahwa amalan apapun tanpa dibangun di atas dua kalimat syahadat itu habaan mansur. Tidak akan dinilai dan tidak akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu habaan mansur. Dan kami hadapkan mereka kepada amalan yang pernah mereka kerjakan di dunia, dan kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu-debu yang berterbangan. Maka perhatikanlah ayyuhal hadirun dimuliakan Allah, akan rukun pertama yang paling penting dan modal utama kita dalam berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah as-salat. As-salat diulang dalam keseharian kita sehari lima kali. Sehari lima kali. Karena inilah yang wajibah, dan selainnya adalah al-sunnah. Kemudian yang ketiga adalah az-zakat. Dan zakat ini diwajibkan kepada orang yang dia memiliki harta dan telah terpenuhi syarat untuk dia menunaikan zakat. Dan kewajiban dia kapan? Adalah satu tahun satu kali. Yaitu apabila telah sampai kepada satu haul, yaitu satu tahun. Dan yang keempat adalah as-siyam. Dan ini pun juga diwajibkan satu bulan, ya, dalam satu tahun pelaksanaannya. Dan dia merupakan ya ibadatun badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh badan, yang manfaatnya juga kembali kepada pribadi dan juga kepada masyarakat. Yang terakhir adalah haji. Dan pada haji ini dia tidak diwajibkan kecuali satu kali seumur hidup. Maka ayuhal hadirin dimuliakan Allah Azza wa Jal, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kita taufik dan hidayahnya, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mukhlis dan di antara hamba-hambanya yang mengerjakan ketaatannya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Pembahasan kita berikutnya adalah hadis nomor 5. An ummul mu'minin, dari ummul mu'minin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kita ini, maka yang tidak berasal darinya Nabi SAW, fahuwa radd, maka akan ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim sementara riwayat Muslim saja, Imam riwayat, Imam Bukhari tidak meriwayatkan dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan tidak ada dalam amalan itu perintah kami, maka amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarah dalam hadis ini, sebelum kita masuk ke dalam syarah hadis ini, saya hanya ingin mengatakan kepada kita semua dengan mengatakan bahwa saya yakin dan percaya semua kita tidak ada yang ingin amalan ditolak oleh Allah. Saya yakin dan percaya semua saudara-saudara kita yang hadir, saudara-saudari kita yang hadir di masjid ini, dan semua kaum muslimin yang beramal saleh, semua kaum muslimin yang beramal, tak seorang pun di antara kita yang mau amal kita ditolak. Betul? Ya. Berarti ini sebuah kaidah muttaridah, sebuah kaidah yang pasti. Semua orang yang beramal tidak ingin amalan ditolak. Maka di dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita solusi untuk jangan sampai amalan kita ditolak oleh Allah. Dan ini menunjukkan akan pentingnya hadis ini, karena hadis ini merupakan jawaban atas seluruh keinginan orang yang beramal. Hadis ini merupakan jawaban atas seluruh keinginan orang yang beramal. Dan dari sini kita bisa melihat pentingnya hadis ini. Lalu hadis ini menjawab bagaimana caranya wahai orang yang beramal supaya amalan Anda tidak ditolak oleh Allah. Jawabannya jelas. Lakukan amalan sesuai dengan yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan amalan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan amalan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita melakukan amalan hanya amalan yang diajarkan Rasul kepada kita. Semua itu karena kita ingin amalan kita tidak ditolak. Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diberitahu amalan yang tidak diajarkan Rasul akan ditolak oleh Allah. Makanya kita berusaha terus dalam amalan kita, kita harus yakin amalan seperti ini Rasul pernah ajarkan. Sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkannya, pernah mengamalkannya, pernah mencontohkannya. Kalau kita mau amalan kita ditolak, ya sudah, terserah. Amalkan saja apa yang kita mau. Kalau tidak peduli kita kepada diri kita, kepada amalan kita, ditolak atau tidak ditolak, ya sudah. Beramallah serampangan. Beramallah sesuka yang kita mau. Ada orang yang mengamalkan amalan seperti ini. Ucapkan La ilaha 333 kali. Setelah itu ucapkan illallah 333 kali. Jadi pertama La ilaha dulu 333, baru illallah 333. Yang Rasul tidak pernah ajarkan. Nah, orang-orang yang mengamalkan seperti ini dan yang semisalnya, kalau ditanya kadanya, pernah enggak Rasul nyuruh mengamalkan hal yang seperti ini? Dia pasti akan menggeleng. Hal yang seperti ini dilakukan kepada seluruh amalan. Oleh karena itu, orang yang serius amalannya ingin diterima oleh Allah, dia harus serius untuk membangun amalannya di atas perintah dan suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk beramal sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dan meninggalkan amalan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallam, itu bukti mereka sayang kepada kaum muslimin. Itu bukti bahwa mereka sayang kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena orang yang mengajak beribadah hanya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW saja dan meninggalkan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan Rasul, mereka tidak ingin saudara-saudarinya capek dan lelah beribadah, hasil akhirnya ditolak. Ini menandakan mereka sayang kepada siapa? Kaum muslimin. Karena hadis ini, kata para ulama, Syekh As-Sa'di mengatakan, hadis ini ada mantuk dan ada mafhum. Ada yang diucapkan dan ada pemahaman balik. Yang diucapkan, amalan yang tidak dibangun di atas perintah ditolak. Al-mafhum, kilas baliknya, amalan yang sesuai dengan yang diperintahkan diterima. Maka kalau kita ingin amalan kita diterima, tidak ada jalan lain selain ikuti perintah dalam beramal. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa tidak akan diterima amalan kita kecuali kita benahi batin kita dan zahir kita. Kita benarkan batin kita dan zahir kita. Manakala batin benar, zahir benar, kedua-duanya bersatu, baru amal itu diterima oleh Allah. Salah satunya tidak benar, tidak diterima oleh Allah. Apa itu amalan zahir? Gerakan anggota tubuh. Kaifiat ibadah. Apa itu amalan batin? Ikhlas dalam niat yang dibicarakan dalam pembicaraan pertama oleh Ustaz Ja'far Hafizahullah Ta'ala. Dan pembicaraan tentang niat sudah selesai. Jadi kalau orang batinnya benar, yaitu dia ikhlas menjalankan ibadah, dan zahirnya benar, hadis ini, hadis Aisyah, bahwa amalan, cara dia mengamalkannya sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, sesuai dengan aturan Rasulullah SAW, ini orang yang zahirnya dan batinnya sama-sama benar. Benar di zahir, benar di batin, sama dengan diterima. Berarti ada orang yang zahirnya benar, batinnya salah. Batinnya benar, zahirnya salah. Dan ada orang yang zahirnya salah, batinnya juga salah. Seseorang yang sholat, sempurna rukun sholat, syarat sah sholat, wajib-wajib sholat, bahkan sunat-sunat sholat sempurna, berarti sudah benar zahirnya. Dia harus mencari benar apa? Batin. Ikhlas. Kalau disertai dengan ikhlas, benarlah zahir, benarlah batin, diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun kalau batinnya salah, tidak benar, dia tidak ikhlas, sholatnya ada maksud dan tujuan, di antara maksud dan tujuannya supaya tidak hilang ilmu kebal senjata tajam, dia melakukan sholat itu murni karena ingin mempertahankan ilmu kebal senjata tajam. Kalaulah bukan karena itu, gak mungkin dia sholat. Maka ini niatnya tidak benar. Amalannya yang zahir itu tidak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian halnya juga manakala batinnya sudah benar, namun zahirnya salah. Ikhlas membantu fakir miskin, ikhlas membantu pesantren, ikhlas membangun masjid, mengharapkan ridho Allah. Lalu uangnya dari mana? Nyolong. Mencuri harta orang lain. Dicuri harta orang lain, lalu diinfakkan ikhlas karena Allah. Ini niatnya sudah benar. Yang salah apanya? amal zahirnya salah. Harta mencuri tidak boleh diinfakkan. Ada orang yang niatnya masya Allah luar biasa sempurna ikhlasnya, sholat subuh 4 rakaat. Saking ikhlasnya sholat subuhnya berapa? 4 rakaat. Diterima sholatnya? Ikhlas loh pak, ini ikhlas luar biasa. Akan tetapi yang salah di mananya? Di zahirnya. Kaifiat melaksanakan sholatnya salah. Kaifiat melaksanakan sholatnya keliru. Nah, amal kita hanya akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala manakala zahir dan batin dua-duanya benar. Maka benahi niat dan benahi cara mengamalkan amalan. Dua-duanya harus berjalan seiring. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak hanya datang dengan menyuruh kita ikhlas. Tapi Rasul datang dengan menyuruh kita ikhlas dan mengajarkan bagaimana cara menjalankan amalan itu. Rasulullah SAW, para sahabat meniru beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya meniru ikhlasnya, tapi meniru gerak-gerik Rasul menjalankan sebuah ibadah. Sehingga kita selalu mengajak kaum muslimin, wahai kaum muslimin, mari beramal sesuai dengan amalan Rasul, caranya dan ikhlaskan itu kepada Allah. Untuk Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan wajah Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, 1000 kali sayang. Pemahaman yang seperti ini dianggap orang sekarang pemahaman memecah belah umat. La ilaha illallah. Mengajak kaum muslimin untuk kembali beramal saleh, membangun kaifiat amal saleh sebagaimana dulu Rasul kita mengamalkannya, sekarang justru banyak yang tidak suka. Dan dianggap ini dakwah yang memecah belah umat. Wahai saudara-saudariku yang punya pemahaman ini, tolonglah merenung sejenak. Tolonglah sholat di malam hari dan meminta kepada Allah, ya Allah, apakah pemahaman seperti ini pemahaman yang memecah belah umat atau justru pemahaman yang akan memersatukan umat di atas meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Islam semuanya ditanya, siapa yang paling pandai beribadah? Siapa ibadahnya yang paling sempurna? Semua mereka sepakat menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat. Ana yakin dan percaya, enggak ada orang Islam sekarang ini, laki atau perempuan ditanya, siapa ibadahnya yang paling hebat di permukaan bumi ini, dari umat akhir zaman, dari Nabi Muhammad sampai yang terakhir, siapa yang paling hebat amal solehnya? Kiai saya, enggak akan ada. Pasti jawabannya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku bahwa beliau amalan yang terbaik dan tidak ada yang lebih baik daripada amalan beliau, maka yang benar adalah mari tiru amalan yang terbaik itu. Mari contoh amalan yang terbaik itu. Kalau kita tidak mau mencontoh amalan yang terbaik itu, mungkin kita punya keyakinan ada orang yang amalannya lebih baik daripada amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan orang yang kita tiru dan kita contoh itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada orang-orang yang mengamalkan amalan tidak sesuai dengan amalan Nabi, kalian, apakah kalian sudah berada dalam hidayah yang lebih daripada hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih daripada hidayah Nabi kalian? Mustahil. Baik, yang diajar langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam beragama dan mengamalkan amalan siapa? Rasulullah. Langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Begini cara beramal, begini cara beramal, begini cara melaksanakannya, begini cara melaksanakannya, begini cara melaksanakannya. Kok justru orang yang seperti itu sekarang mulai ditinggalkan orang cara beramal ibadah beliau? Dan dicari cara beribadah yang lain yang tidak pernah beliau ajarkan. dan ini sepakat para ulama, akan ditolak oleh Allah. Walau ibadah itu lebih berat dan lebih banyak. Kita ambil dua contoh. Satu contoh dari saya, satu contoh dari Imam Malik bin Anas. Contoh dari saya adalah Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang selesai sholat membaca tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Kemudian menutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir, untuk menyempurnakan 100, maka pahalanya begini begini begini. Ada orang yang mengatakan, oh itu mah belum seberapa. Saya tasbih 330 kali. Saya tahmid setelah sholat 330 kali. Dan saya takbir 330 kali. Dan la ilaha illallahnya 10 kali. Sehingga jumlah yang saya lakukan bukan kali 100, tapi 1000. Kira-kira menurut kita ini diterima atau ditolak? Ditolak. Walaupun lebih banyak, walau lebih berat. Walau lafaznya sama. Namun tidak sama dengan diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan 33, dia mengajarkan berapa? 330. Nabi mengajarkan 1, dia mengamalkan 10. Dia kali lipatkan 10. Enggak diterima oleh Allah. Allah sudah mengajarkan 33 melalui nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan satu dari contoh Imam Malik. Imam Malik ditanya, "Wahai Imam, dari mana mulai ihram?" Kata Imam Malik, "Dari Dzul Hulaifah." Nabi memulai dari sana. Dzul Hulaifah itu jaraknya dari kota Nabi 12 kilo. Dari situ mulai. Orang itu berkata, "Saya mulai dari rumah." Artinya lebih dahulu 12 kilo dibanding miqat. Kata Imam Malik, "Jangan. Jangan." Kata orang itu, "Aku justru nambah beberapa langkah." Kata Imam Malik, "Aku takut kamu terkena fitnah." Orang itu bertanya, "Fitnah apa?" Lalu Imam Malik membacakan ayat Al-Qur'an, "Falihdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi. Mereka akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang pedih. Oleh karena itu menyelisih amalan Nabi tidak boleh. Kalau kita ingin amalan kita diterima, ikuti cara Nabi beribadah. Tapi kalau kita tidak peduli lagi amalan kita diterima atau tidak diterima, silakan selisihi amalan beliau. Kalau kita sudah tidak ada kepedulian terhadap amalan kita diterima atau tidak diterima oleh Allah, beramallah terserah kita. Lakukan semaunya kita. Saya yakin dan percaya seluruh amalan yang tidak kita lakukan itu, yang kita lakukan tidak sesuai dengan amalan Rasul, pasti akan ditolak oleh Allah. Karena sudah dikatakan Nabi kita tercinta SAW seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan waktu yang tersisa di Ibnillahi Azza wa Jal, kita akan gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang penanya bertanya. Dia berkata dalam pertanyaan untuk hadis yang pertama itu hadis niat. Saya masih belum paham apa bedanya antara lafal hadis dengan amal dunia dengan lafal selanjutnya. Dan dalam sunnah ini gimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi dua kali. Mohon penjelasannya jazakallahu tentang khairan. Dua lafal itu pada hakikatnya dia bukan pengulangan. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama? Karena pada penggalan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada penggalan yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat, beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan ukuran baik atau buruknya suatu amalan itu kepada niat. Dan dia tidak berbicara tentang balasan di sini. Dia tidak bicara tentang pahala. Melainkan menjadikan ukuran akan baik dan buruknya suatu amalan, beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikannya niat. Niat sebagai ukuran baik buruknya suatu amalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Artinya amalan-amalan itu baik atau buruk diukur dengan niatnya. Jadi pahami? Dan yang kedua dia bukan pengulangan dari yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua itu berbicara tentang balasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ma likulli imri'in ma nawa." Dan setiap orang akan mendapatkan balasan akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Apabila niatnya dalam amalannya itu adalah salihah, niat yang baik, maka balasan yang akan dia dapatkan juga balasan yang baik. Dan apabila niat yang melandasi pekerjaannya itu adalah niat yang buruk, maka balasan yang akan dia dapati juga merupakan balasan yang buruk. Jadi bukan seperti apa yang terlintas secara dalam benak kita bahwa itu adalah pengulangan, karena pada hakikatnya dia bukan pengulangan. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini ditanyakan, di tengah-tengah kita mengerjakan amalan, terkadang niat bisa berubah dari semula ikhlas menjadi sedikit riya. Misalkan dalam sholat yang awalnya ikhlas karena Allah, agar supaya dicontoh orang lain, agar sesuai sunnah, maka kita sedikit menampakkan sholat kita dengan tujuan agar bisa dilihat orang lain. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Seseorang yang menampakkan kepada orang lain sholat yang sesuai dengan sunnah, ini pada hakikatnya apabila niatnya karena Allah Azza wa Jal, niatnya lurus agar orang yang melihatnya juga menjadi baik amalannya, dan dia tidak mengharapkan selain daripada itu, pada hakikatnya niat yang demikian itu tidak merusak keikhlasan. Itu tidak merusak keikhlasan. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sengaja menampakkan pelaksanaan satu ibadah dengan tujuan untuk dicontoh bahwa seperti inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengerjakan. Adapun hal yang berkaitan dengan bahwa seorang terkadang mengerjakan amalan landasannya ikhlas karena Allah, kemudian di tengah amalan dirasuki oleh riya, dan saya rasa seringkali kita mengalami hal yang demikian. Seringkali kita masuk dalam kondisi yang demikian dalam ibadah. Di awal ibadah kita ikhlas, dan keikhlasan menjadi pondasi amalan kita. Kemudian di tengah-tengah amalan tersebut masuk di tengah-tengahnya riya. Apakah ingin dilihat, apakah ingin dipuji, atau yang semisalnya. Maka bagaimana kondisi dan hukum amalan tersebut? Apakah amalan tersebut sah dan diganjar oleh Allah sesuai dengan asal niatnya, atau amalan tersebut menjadi rusak dikarenakan riya yang masuk di tengahnya? Dalam masalah ini ada pembahasan di kalangan ulama. Ketahui dalam kondisi ini ayyuhal hadirin, ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, yaitu seorang yang di tengah-tengahnya dirasuki riya, kemudian dia sambut riya-nya. Semakin dia perbaiki salatnya, semakin dia perbaiki bacaannya, semakin dia perbagus amalannya. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa orang tersebut meskipun landasan amalannya itu ikhlas, kemudian di tengah-tengahnya masuk riya, tapi dia sambut riya-nya, bahwa amalan tersebut menjadi gugur dan menjadi rusak dan tidak diganjar dengan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua, kondisi yang kedua, yaitu orang yang tidak menyambut riya-nya. Orang yang tidak menyambut riya-nya. Maka orang yang tidak menyambut riya-nya, baik, saya ulangi. Kondisi yang pertama adalah orang yang tidak menyambut riya-nya. Orang yang tidak menyambut riya-nya tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa amalannya sah. Itu dia diganjar sesuai dengan asal niatnya. Orang yang sholat karena Allah kemudian masuk riya, kemudian dia berusaha untuk usir riya-nya dari hatinya. Maka tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa yang dijadikan ukuran itu adalah asal niatnya dan amalannya dinilai sah. Yang kedua adalah yang riya itu masuk ke dalam hatinya, kemudian dia sambut. Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa amalannya batal disebabkan oleh karena dia sambut riya-nya. Dan Al-Imam Ahmad dan juga yang lainnya mengatakan bahwa amalannya sah berdasarkan asal niat dia karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'la wa a'lam. Pertanyaan berikutnya, di dalam rukun iman, yaitu rukun yang keenam iman kepada takdir baik dan buruk. Tadi dikatakan menurut Allah semua takdir itu adalah baik. Apakah ukuran baiknya atau hikmah yang dikandungnya? Kita tidak sempat memperpanjang tadi karena waktu yang kita habiskan untuk syarah yang lainnya sudah terlalu panjang, maka kita lewatkan saja dengan sebuah pembicaraan ringkas. Dan ditanyakan pada kesempatan kali ini, maka jawaban kita adalah seperti yang tadi kita katakan bahwa baik dan buruk itu pandangan makhluk kepada takdir yang datang. Rumah antum terbakar, baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk. Antum naik gaji, baik atau buruk? Menurut antum. Itu baru menurut antum. Tapi boleh jadi menurut Allah rumah antum terbakar, antum justru mendapatkan kebaikan dari kebakaran rumah itu. Ilmu ada di sisi Allah. Dengan terbakarnya rumah antum, datang teman-teman yang soleh membantu, antum tertarik dengan kesolehan kawan-kawan itu yang datang membantu. Orang-orang soleh ini lebih peduli daripada teman-teman dekat saya yang menjauh ketika saya kebakaran rumah. Lalu kemudian terjadi hubungan baik antara antum yang rumahnya terbakar, yang sebelumnya belum mengenal agama Allah, dan dengan disebabkan rumah terbakar, banyak orang-orang soleh yang datang membantu, dan antum berteman dengan mereka. Sehingga pertemanan yang bermula dari kebakaran rumah itulah asal awal datangnya hidayah menyapa antum. Kira-kira rumah itu yang terbakar itu baik atau buruk? Hah? Baik. Mau rumahnya terbakar? Mau kalau begini caranya. Tapi kita enggak tahu bagaimana caranya Allah mengatur. Jadi Allah mendatangkan kepada kita suatu mudarat. Di balik mudarat itu ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Namun kita yang menerima mudarat itu, musibah itu, menurut kita ini musibah buruk. Tayib, rumah antum terbakar. Dengan terbakarnya rumah antum, antum sabar sehingga dosa antum diampuni oleh Allah. Kalau rumah antum tidak terbakar, antum tidak sabar, dosa antum akan tetap dihisab oleh Allah dan antum dipanggang di neraka karena dosa antum tidak diampuni. Pilih rumah terbakar atau tidak terbakar? Hah? Kondisinya kalau rumah terbakar, antum sabar, dosa antum diampuni, enggak masuk neraka. Kalau rumah antum tidak terbakar, antum tidak dapat pengampunan dan harus diadab dulu di neraka. Pilih rumah terbakar atau tidak? Setiap musibah yang datang, bila mana dihadapi dengan sabar, musibah itu pergi dengan membawa dosa-dosa. Taib Ustaz, itu kalau hubungannya dengan orang mukmin. Bagaimana kalau hubungannya dengan orang kafir? Orang kafir rumahnya terbakar. Dan dia akhirnya masuk neraka juga. Walaupun sudah capek sabar, akhirnya masuk neraka. Itu bagaimana memahaminya? Takdir Allah baginya adalah takdir yang baik. Sekarang saya tanya antum. Di Indonesia ini ada pegawai-pegawai negeri yang jujur dan amanah. Dan ada pegawai-pegawai negeri yang khianat dan korupsi. Yang pantasnya yang khianat dan korupsi itu dielu-elukan, dihargai, atau di penjara? Hah? Di penjara. Betul. Pantasnya di mana para koruptor? Digantung di Monas. Kalau antum mengatakan yang pantasnya bagi orang pegawai yang korupsi, berkhianat, di penjara, diazab, digantung, kenapa antum protes orang kafir masuk neraka? Bisa dipahami? Justru orang kafir Allah azab di neraka, itulah yang baik. Karena orang yang tidak pernah mau sujud kepada Allah, orang yang tidak pernah mau mengakui Allah sebagai Rabb-nya, enggak pantas masuk surga. Maka perbuatan Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, antara rahmat dan keadilan. Allah rahmati hamba-hambanya yang taat masuk ke neraka. Allah berlaku adil kepada yang kafir di neraka. Perbuatan Allah semuanya baik. Rahmat adalah kebaikan dan keadilan adalah kebaikan. Orang kafir terlalu banyak dosanya. Wajar aja rumahnya dibakar oleh Allah. Adil kok Allah. Dan yang namanya keadilan, semuanya kebaikan. Yang namanya keadilan semuanya apa? Kebaikan. Dan orang kafir masuk neraka adil. Sebagaimana adilnya koruptor masuk selesai urusan kita semua. Perbuatan Allah adalah kebaikan. Jadi buruk dan baiknya menurut pandangan kita terhadap takdir itu. Semua yang dilakukan Allah kebaikan. Allah tidak pernah melakukan yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.